Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita berkumpul pada malam ni. Insya-Allah kita apa mengambil satu tajuk khas atau kuliah khas berkaitan dengan tajuk bagaimanakah kita untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan kita masih dalam Rabiul Awal dan kita apa masih lagi apa memperingati Rasulullah sallallahu apa dengan bulan kelahiran baginda. Cuma kita pada malam ni kita nak kupas sikit berkenaan dengan tajuk macam mana. Okey. Sebab okey, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ya, kerana Rasulullah sallallahu telah menyampaikan risalah Tuhannya Subhanahu wa ta'ala secara sempurna macam Allah Ta'ala ingin mahukan, maka Allah Ta'ala beli baginda SAW telah memberikan panduan kepada sekalian hamba kepada ibadat kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa menyekutukan Allah Ta'ala, okay, dan menjadikan Allah SWT dan Allah Ta'ala pula jadikan baginda SAW sebagai ikutan yang baik, macam tak nyatakan dalam surah Ahzab ayat yang ke ayat ke 21 ayat yang ditekan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dimaksudkan telah ada untuk kamu pada Rasulullah itu siri teladan yang baik. Jadi bagi Rasulullah telah menawan hati sekalian hati manusia untuk cinta dengan apa yang Allah Taala telah apa kurniakan kepada baginda Rasulullah daripada kemuliaan akhlak dan juga ciri-ciri yang paling tinggi. Okey. Tapi macam biasa kalau kita nak sebut tentang kita kata bagaimana nak mencintai, kita kena faham cinta tu apa. Cinta Rasul ni apa maksud dia? Okey, ta'rif mahabbati Rasul atau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang dimaksudkan dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kecenderungan hati seorang beriman kepada baginda. Okey, pasal kita nak sebut cinta, kita boleh cinta macam-macam. Tapi cara penzahiran cinta tersebut dah akan berbeza. Sebab tu kita nak faham dulu cinta Nabi ni atau cinta Rasul ni apa maksud dia. Okey, maksud cinta Nabi atau cinta Rasul ni adalah kecenderungan hati seorang yang beriman kepada baginda SAW dengan kecenderungan yang terrealisasi padanya pelebihan cinta orang tersebut ke atas semua apa selain baginda. Mana apa selain baginda SAW kecuali Allah Ta'ala, maka semua sekali tidak ada mengatasi cinta kepada baginda, kecenderungan tadi. Bahkan orang tu akan melebihkan cinta pada baginda SAW ke atas dirinya sendiri. Ke atas dirinya sendiri. Dan ini akan membawa, dan bila kecintaan tu betul, maka membawa kepada seorang Muslim tu menjadikan kerunsingan dia, pemikiran dia, okay, sibuk dengan apa yang meredakan Allah Ta'ala dan Rasulnya daripada kata-kata dan perbuatan. Maksudnya dia nak bercakap apa, dia tengok Allah reda, Rasulullah reda, boleh dia buat. Dia nak buat perbuatan, Allah reda, Rasulullah reda, boleh dia buat. Kerana itu, mencintai Rasul, mahabbatul Rasul ni, dia antara perkara yang teragung dan paling tinggi daripada amalan-amalan qalbu. Mana kita amalan qalbu banyak kan, takut, harap dan sebagainya, kita ada pesabar. Tapi yang paling tinggi, yang tertinggi, yang boleh kita kata membawa kepada kita menjadi seorang yang bertakwa dan menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenar adalah mencintai Rasul SAW. Okay. Dan dia adalah satu usul yang agung yang terhenti padanya kewujudan kesempurnaan iman. Mana kalau orang tak ada cinta Rasul, maka tak ada kesempurnaan iman baginya. Okay. Bila kita dah faham, okay, kecenderungan hati itulah maksud cinta Rasul. Okay. Tajuk dia sekarang ni adalah apa hukum? Apa hukum? Nanti kita akan cerita bagaimana tu kemudian. Apa hukum mencintai Rasul? Okey. Diwajibkan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ke atas semua umat Islam. Ke atas semua Islam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mencintai baginda adalah wajib ke atas setiap Muslim. Dan telah datang dalam Quran Karim dan Sunnah Nabawi. Okey, banyak ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabawiyah yang menyokong atau menguatkan nas-nas yang menunjukkan kepada wajibnya mencintai Nabi SAW. Kita sebut beberapa dalil kat sini. Okay, pertama di antara firman Allah Ta'ala dalam Quran. Surah At-Taubah ke-24. Surah Taubah ayat 24 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum, katakan hai Muhammad, jika sekian bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, dalam kaum kerabat kamu, wa amwalin iqtaraftumuha, dan harta yang kalian semua kerjakan, hasilkan, wa tujadu takhshawna kasadaha, dan penjagaan yang kalian bimbang akan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal kalian redai akan ia. Jika semua benda tu, bapak, anak, adik-beradik, pasangan hidup, saudara mara, harta yang didapatkan, penyagaan yang bimbang akan hilangnya atau kerugian, tempat tinggal yang redai, kalau semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih dicintai pada kamu berbanding kepada Allah, utusannya, rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka nantikanlah sampai Allah datangkan dengan hukumannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah Ta'ala takkan beri hidayah pada kaum yang fasik. Allah Ta'ala takkan berikan amaran atau janji buruk kecuali di atas perbuatan meninggalkannya wajib ataupun kerana melakukan perkara yang haram. Dan ayat tadi Allah Ta'ala kata nantikanlah, tunggulah akan datangnya hukuman Allah Ta'ala, dan antara perkara menunjukkan kepada bahawa mencintai Allah, rasulnya adalah wajib, okay? Wajib, dan ditinggikan, dia naik tinggi pada setiap hati setiap Muslim. Tak boleh seorang Muslim tidak ada akan dalam diri dia kecintaan. Bahkan wajib mencintai Rasul. Termasuk di situ. Baik. Dan Allah nyatakan ayat lain dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6. Surah Al-Ahzab ayat ke-6 Allah nyatakan, a'udzubillah minasyaitanir rajim. An-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama terhadap orang beriman berbanding diri mereka sendiri. Maksudnya kedudukan Nabi itu mengatasi kedudukan diri mereka sendiri. Kalau mereka ada kepentingan diri ke, perasaan ke, apa Nabi rasa, apa Nabi ada lebih patut diutamakan. Nabi lebih aula berbanding diri orang-orang beriman itu sendiri. Maksud dia adalah daripada ayat ini bahawa Nabi ini menjadi paling dicintai kepada orang beriman berbanding diri mereka sendiri. Berserta dengan apa? Mengedepankan atau mengutamakan perintah-perintah baginda ke atas keinginan jiwa-jiwa dan juga kehendak hati, kehendak jiwa. Berserta dengan kepatuhan yang sempurna dan ketaatan serta penyerahan kepada baginda SAW. Ini kena ada. So itu kita kata Nabi itu lebih utama. Maksudnya kalau orang beriman tu dia ada perasaan lah jiwa apa, Nabi lebih utama untuk diutamakan. Tidak ada siapa lebih utama untuk dibandingkan dengan Nabi SAW. Hatta ke atas diri orang beriman itu sendiri. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala dan Quran dan surah. Yang ketiga adalah hadis Nabi. Hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari. Daripada Anas bin Malik, radhiallahu anhu. Dia kata apa? Telah bersabda Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang kamu. Okay. Hatta sehinggalah. Akuna ahabba ilaihi. Aku menjadi paling dicintai di sisinya, pada dirinya, min walidihi, berbanding bapak dia, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Maksudnya tidak ada, bahawa iman yang sempurna bagi seorang hamba terhenti atau terbatas di atas kebenaran, mengatasinya atau menangnya cinta Nabi atau cinta Rasul dalam hati dia ke atas apa-apa selain daripada baginda. Kalau anda kata ada kecintaan yang lain dalam diri dia setara ataupun serupa dengan ataupun lebih tinggi daripada cinta pada Nabi SAW, maka ia tidak lagi iman yang sempurna. Iman yang belum sempurna lagi. Okay, sebab kalau kita nak faham tak sempurna tu apa, sebab baca yang berikutnya. Dalam hadis Bukhari daripada Abdullah bin Hisham, dia kata, beliau berkata, kami dahulu bersama Nabi SAW. Dan baginda ketika tu memegang tangan Umar bin Khattab. Nabi bawa. Dan ini kebiasaan orang Arab ataupun orang kalau tengok Bangladesh ke Pakistan ke apa, lelaki pegang tangan jalan-jalan tak ada masalah. Benda tu biasa. Especially okay. Zaman sekarang kalau buat orang kata gay. Zaman dulu sebenarnya biasa je kita pegang tangan kawan-kawan. Ini biasalah. So Nabi pegang tangan Umar. Lalu Umar kata kepada Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Benar-benar engkau lebih dicintai di sisiku berbanding semua benda kecuali diriku sendiri. mana aku lebih cinta, kan? Memang kau paling dicintai si aku berbanding semua benda kecuali diri aku sendiri. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi SAW, la, tidak. Walladhi nafsi biyadih, demi yang Tuhan yang aku di tangannya. Hatta aku na ahabba ilaika min nafsika, tidak, sehinggalah menjadi aku paling dicintai di sisi kau, wahai Umar, berbanding dengan kau sendiri. Faqala lahu Umar, maka berkata pada baginda SAW, Umar ketika itu cakap apa? Fa innahu al'an, engkau sekarang, bukan sebenarnya ia sekarang, kita wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau Rasulullah benar-benar dicintai berbanding diriku sendiri. Lepas tu ketika itu Nabi kata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al'an ya Umar, sekarang wahai Umar, maksudnya Umar memang orang beriman, tapi bila mana dia belum lagi menjadikan Nabi lebih dicintai banding diri sendiri, maka ketika itu belum lagi, Nabi kata belum lagi, tidak, Nabi tak benarkan. Dan kemudian dia Umar pun tukar dengan cepat dan kata dia, dan lepas tu dia kata, ya Rasulullah, engkau paling mencintai berbanding diri aku sendiri. Ketika itu Rasulullah kata, al'an ya Umar, sekarang itu baru betul. Sekarang baru betul baik Umar. Ini menunjukkan bahawa apa? Bahawa Umar ketika itu milih untuk mengedepankan kehendak, keinginan, apa arahan Nabi SAW, cinta Nabi SAW, mengatasi kehendak, keinginan yang ada pada diri sendiri. Okey, so jadi memang kita faham dari situ, memang dalil-dalil tadi menunjukkan bahawa beriman, mencintai Nabi, mencintai Rasul SAW adalah wajib. Bukannya pilihan, bukan optional, wajib. Mesti didatangkan. Maka kalau ada orang yang dalam diri dia masih lagi belum merasakan nak cinta Nabi tu, memang saya ingat dulu sekali. Waktu mula saya ngajar satu family tu dekat Taman Lawati. Lepas tu dia salah seorang yang datang hadir tu, audience tu datang jumpa saya, dia kata ustaz, saya tahu Nabi berjasa kepada kita, tapi saya tak cinta Nabi sangat, dia kata. Dia tak dapat nak tangkap lagi. Jadi lepas tu sebenarnya memang benar, bila benda tu lah memang ada di tengah depan mata kita, take for granted, kita tak rasa apa benda tu mahal untuk diperolehi, kita akan rasa kurang sayang ataupun tak dapat rasa sayang. Macam mata kita, yang dari kecil kita ada mata, tapi kita tak tahu apa nilai mata ni kecuali kita hilang mata tu. Bila kita hilang mata tersebut, kita faham tugas mata tadi apa, ataupun jasa mata tersebut, sendi, kuku, kan, bulu hidung. Kalau kita tahu tugas dia dan dapat tahu bahawa apa benda akan jadi kalau dia tak ada, nescaya kita akan menghargai. Hatta bulu hidung, hatta hingus, hatta air mata, benda-benda tersebut akan menjadikan manusia ni, kalau dia faham tugasan tadi, dia akan ada timbul. Jadi dia nak cinta Rasul pun macam tu juga. Kena mengenal sebenarnya masalah, macam mana keadaan yang sekarang ni berlaku. Kalau orang tak baca Sirah Nabawiyah, kan, tak pernah belajar Sirah Nabawi, memang akan jadi macam ni. Dia akan mula merasakan bahawa dunia ni dah macam ni daripada dulu dan akan datang. Tak ada sebarang apa perkara yang pelik. Macam kita sebenarnya ikut sejarah, kan, menak atuk nenek kita, kan, bapak-bapak kita dah meninggal dulu, dia tak mungkin tak merasai tajuk ni, merasai apa tentang COVID-19. Tapi kita merasai, mungkin depan ni nanti anak cucu kita tak merasai. So kadang-kadang benda berkenaan boleh kita rasa apa, nikmat kebebasan, nikmat apa, keadaan aman tanpa penyakit. Itu kita dah bawa nilai bila kita dah dapat kena sekatan. Tapi kalau anda kata bagi orang yang tak pernah merasai perkara tersebut, macam tu lah. Jadi Nabi macam tu juga. Saya kata dengan dia, kena faham macam mana kedudukan Nabi, sebab cinta Nabi ni bukan optional, dia compulsory, dia mesti, benda mesti. Okay, baik. So jadi kita dah tahu hukum mencintai Nabi adalah wajib. Okey, baik. Kalau macam tu juga, kita nak tahu apakah sebenarnya bentuk rupa mencintai Nabi. Pasal kita sebut tadi, kan, kita kata setiap cinta ni ada beza. Contoh cinta seorang suami pada isteri dia, ada cara dia zahirkan. Beli barang ke, kan, bini minta apa saja bagi ke, kan, cinta sayang anak, kan. Tapi ada juga macam apa, belai lah sebagainya. So dia akan beza cara kita lahirkan cinta kita. Macam anak sayang mak bapak, tak sama cara zahir macam bapa suami sayang isteri, isteri sayang suami. Tak sama macam kita kata kita sayang jiran kita, sayang saudara kita se-Islam. So memang cara penzahiran cinta tadi mesti berbeza. Bukan duduk diam nangis seorang-seorang tiap-tiap hari, kan, macam Nabi mati. Tak macam tu. Tidak macam tu cara dia. Sebab kita ada contoh para sahabat. Dalam kisah kita nak memahami tentang apa cara mencintai Nabi ni, kita kena tahu, tengok cara para sahabat, sebab mereka lah golongan yang Nabi didik. Sebab sebelum Nabi datang, manusia memang bercinta-cinta. Semua orang bercinta. yang sayang keluarga, sayang anak, sayang isteri, semua ada. Sayang bangsa, sayang bangsa, sayang kabilah, sayang ketua kabilah sebagainya, semua ada, ada kecintaan. Cuma cara menzahirkan cinta tadi macam mana? Sebab tu bila para sahabat Nabi punya cara, itu cara terbaik. Okay, jadi kita nak faham. Okay, apakah bentuk rupa? Bentuk rupa bagi mencintai Rasul. Bila orang tu kata, dia cinta Nabi, cinta Rasul, apa cara dia zahirkan? Okay, di sana terbanyak. Banyak bentuk, eh, bentuk ataupun apa, bentuk rupa ataupun apa, cara penzahiran mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan pada apa yang berikut ni kita akan sebutkan sikit, eh. Di antara yang pertama, mentaati. Mentaati baginda dan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda atau cara mencintai Nabi ada dengan mentaati dan juga mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. So ini asas. Macam dalam syair Imam Syafi'i rahimahullah, kan, bila dia nak fahamkan tentang masalah apa, cinta tu apa benda patut berlaku. Dia kata apa? Ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu. Hadha la umri fil qiyasi ajibu. Dia kata, ta'sil ilah, kau derhaka pada Tuhan. Wa tadda'i hubbahu, tapi engkau dakwa kau cinta dia. Hadha la umri fil qiyasi ajibu. Ini demi sesungguhnya dalam perbandingan amat-amat pelik. Ajaib. Law kana hubbaka sadiqan la ata'tahu. Kalau cinta kau benar, pasti kau taat kepada dia, kepada Allah Taala. Kenapa? Sebab ujung ni, poin yang kita nak ambil yang pertama ni. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kerana yang mencintai kepada yang dicintai akan taat. Kerana yang mencintai kepada dicintai akan taat. Jadi, okey, ini tajuk pertama. Bila kita nak menzahirkan cinta kepada Nabi, mula-mula sekali sebelum apa benda pun, ketaatan dan ikutan kepada baginda SAW. Okay, dimaksudkan dengan mentaati Rasul SAW atau Nabi SAW, eh, adalah melakukan seorang Muslim itu setiap apa diperintahkan oleh baginda SAW dan meninggalkan semua dan baginda larang. Ha, dan itu adalah jika sekiranya, okay, perintah baginda itu mendatangkan pengertian wajib dan larangan baginda memberi pengertian akan haram. So, kita ada, tahu ada benda yang saranan sahaja. Ada benda yang kemestian. So, jadi kalau sekiranya yang Nabi lafazkan, Nabi larang tu termasuk dalam pengharaman ataupun pewajipan, maka tak boleh seorang tu dia tidak taat. Tak kira sama ada benda dalam kata-kata atau perbuatan, eh, ataupun i'tiqad, apa dalam hati. Mana apa Nabi tak boleh, tak benar, suruh kita percaya, kita percaya. Dan apa yang Nabi buat, tunjuk kita untuk buat, kita buat. Okey. Okey, jadi dan akan tapi jika sekiranya perintah itu datang menunjukkan kepada galakan saja dan larangan tunjukkan kepada pemakruhan sahaja, tak digemari, maka tidaklah tersusun padanya sebarang dosa dan tak ada kesalahan dalam melakukan atau meninggalkan. Tak ada masalah. Macam makan bob, Nabi tak suka tapi orang nak makan. Macam bawang, pasal Nabi munajat kepada Allah Taala, tapi larangan Nabi itu untuk orang datang masjid sahaja. Segala siapa yang apa nak datang masjid, maka pastikan bau mulut dia pun bersih. Jangan sampai mengganggu orang lain. Okay. Bila kita kata tanda, tanda mencintai Nabi ini atau mencintai atau mengikuti Nabi, apa tanda mencintai Nabi ini adalah taat pada baginda dan juga kita kata mengikuti baginda. Okay. Apa hukum mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okay. Banyak nas-nas Al-Quran. Nas-nas daripada ayat Quran, dia menunjukkan kepada wajibnya mentaati Rasul SAW. Ya, Rasul SAW dia wajib dia taati. Dia bukan optional juga. Ini kena tekankan. Jangan sampai timbul berzaman kita sekarang ini masih lagi ada orang yang kolot yang mengatakan apa sunnah itu sunat je, Quran yang wajib. Ha, itu salah. Sangat salah. So, fahaman sesat, liberal dan sebagainya, dia orang rasakan interpretation Nabi ini tak wajib diikuti untuk Al-Quran. Macam Nabi ajarkan cara ibadat ke, atau Nabi ajarkan cara untuk pendekat diri kepada Allah Ta'ala ke, atau cara urus jenazah ke. Nabi tunjukkan cara. Dia kata, betul lah Nabi cakap itu, tapi yang dia opos. Ha, ini masalah sikit. Sebab balik pada asal, mentaati Rasul SAW adalah benda yang hukum dia, dia adalah wajib. Wajib, bukannya optional. Okay. Pertama, dalam Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan, okay, dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan surah An-Nisa. Surah An-Nisa, ayat ke 171. Ayat 171. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ahlal kitab, hei ahli kitab, La taglu fi dinikum, yang akan melampau pada agama kamu. Mana kamu beragama tapi yang melampau pada agama kamu. Maksud dia apa? Pasal dalam kes pengagungan orang tertentu. Contoh macam mereka, mereka agungkan Isa alaihi salam. Wala taqul Allah illa al-haq, yang kamu kata kepada Allah Taala kecuali kebenaran. Mana apa Allah Taala tak cakap tentang dirinya, yang kamu cakap. Apa Allah Taala tak kata, jangan kata. Allah Taala kata. Ya. Yeah. Innamal masih Isa bin Maryam, hanyalah Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dia hanyalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, dan dia adalah kalimah Allah Taala yang terlempar kepada Maryam. Ini kun. Ini banyak sering berlaku pada orang-orang yang belajar ilmu apa makrifat dan sesat . Dia akan kata, dia kata Isa tu bukan makhluk sebab dia kalimatullah. Kalimah tu maksudnya Allah Taala kata kun. Maka dia jadi. Macam makhluk lain Allah Taala jadikan ada substance dia. Allah Taala sebutkan barang sekian, dia jadi substance tersebut. Ada proses peringkat. Lepas tu para ulama bercanggah pendapat berkenaan dengan Isa alaihissalam. Berapa lama dia dikandung oleh mak dia? Ada kata pasal dia makhluk kun fayakun, dengan segeranya dia terjadi. Ada kata tak, sebab berdasar kepada pembesaran. Sebab dia ambil masa untuk membesar. Ini kan makhluk Allah Ta'ala macam apa? Macam para malaikat. Para malaikat bidadari syurga sebagainya. Dia tak ada proses baby, lepas tu kanak-kanak, lepas tu remaja, tak ada. Dia terus besar. Ready . Macam Adam, macam terjadinya Adam alaihissalam, siap 60 hasta tinggi dia. Okey. Jadi ya, Maryam ni hanya apa, insan Maryam ni adalah hanya kalimah Allah Taala lempar kepada Maryam. Wa ruh minhu, dan bantuan roh daripada Allah Taala. Fa aminu billah, maka hey, ahli kitab, berimanlah kalian kepada Allah wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Okey, dia nak kan perhujung tu. Arahan untuk beriman Allah dan rasul-rasulnya. Telah datang perintah Allah Taala untuk beriman dengan rasul-rasulnya, bukan seorang semua. Dan harus kita isyarat kat sini bahawa iman dengan rasul-rasul ni memastikan apa? Percaya terhadap mereka. Beriman dengan semua mereka dan sampaikan daripada Allah Taala, berserta dengan kesungguhan untuk mentaati para rasul tadi dan mengikuti mereka serta melaksanakan perintah-perintah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu di kalangan rasul-rasul yang telah datang. Ya, yang di antara perkara yang bermaksud bahawa baginda termasuk dalam kandungan ayat tersebut, ayat surah An-Nisa 171 tu. Okey. Daripada maksud hukum am dengan wajib beriman para rasul yang memastikan untuk setiap Islam mentaati baginda. Okay. Selain itu juga ada ayat lain. Contoh macam ayat surah An-Nisa 136. An-Nisa 136 Allah Taala tekan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey orang-orang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Hei orang beriman, berimanlah kalian dengan Allah, terhadap Allah dan juga terhadap rasulnya, utusannya. Wal kitab, dan beriman juga dengan kitab. Alladzi nazzala ala rasuli, yang diturun ke atas rasulnya. Maka Allah Taala dalam ayat ni telah mengkhususkan nabinya Muhammad SAW dengan penegasan wajib ditaati. Mana taat Allah kan, beriman dengan Allah, juga beriman dengan rasul dan juga dengan risalah baginda. Itu yang risalah terakhir yang menunjukkan kepada kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah suruh beriman dengan dia, beriman dengan rasul, beriman dengan kitab. Okay, yang diturun bersama rasul berkenaan. Okey, dan Allah firman kepada ayat lain dalam surah Ali Imran ayat 32. Ali Imran 32 Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul atiullaha wa rasulah war rasul, kul atiullah war rasul, katakan hai Muhammad, taatilah kamu semua akan Allah dan juga rasul. Fa in tawallu fa innallaha la yuhibbul kafirin, jika mereka berpaling, jika kalian berpaling, maka Allah Taala tidak suka kepada orang yang kafir. Dan ayat yang lain dalam ayat surah An-Nisa 59 orang itu kan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga orang memegang urusan ni kan kamu. Jadi dalam ni diiringkan perintah mentaati Allah dengan perintah mentaati rasul pada ayat pertama. Dan menunjukkan kepada kesemuanya himpunan bagi dua ketaatan. Adapun pada ayat kedua surah An-Nisa 56 tu, ayat 59. Okey. Dalam tu ada penegasan umum kepada taat kepada nabi, pada semua baginda perintahkan. Dan juga dari ingat bahawa mentaati Rasul SAW wajib ke atas umat Islam pada kehidupan baginda dan selepas matinya, wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana ayat nas-nas yang datang mewajibkan taati baginda datang umum, tidak memberikan faedah untuk masa tertentu sahaja. So taat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman baginda hidup dan lepas baginda wafat. So jadi mentaati Rasul adalah wajib. Okey, apa cara penzahiran mentaati Rasul? Sebab kita balik pada asal, orang yang mencintai kepada yang dicintai dia akan taat. So, jadi memang taat pada Rasul ni adalah di antara tanda besar bagi seorang tu cinta Rasul. Okey, penzahiran ketaatan kepada Rasulullah sallam. Okey, di sana terdapat bersebilangan bentuk rupa yang menunjuk kepada ketaatan seorang muslim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara menunjukkan kepada taat bila seorang muslim tu dia kata saya taat Rasul. Okey, tengok kat mana? Okey, tengok kat mana? Jadi antaranya pertama sekali adalah okey, dia mendapat hidayah terpandu dengan hidayah baginda sallallahu alaihi wasallam dan bersungguh-sungguh untuk mendirikan sunnah baginda. Contoh di antara sunnah baginda adalah solat witir, solat duha ke, dan sunat-sunat rawatib yang kadang-kadang kita ni kat masjid buat, boleh balik rumah tak buat kan, solat-solat ngam-ngam je, habis fardu balik kita terus beralih daripada tempat kita solat. Ini salah, terutama ketika musim PKP ni. Ini di antara cara kita nak nilai iman kita dengan janji Nabi. Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan tajuk solat-solat yang mengiringi fardu ni, Allah Ta'ala bina untuk orang yang solat tu rumah di syurga. Kalau ikut riwayat Aisyah 12, kalau ikut Ibnu Umar ada 10. Yang pentingnya kita faham bahawa solat-solat ni mengiringi solat-solat fardu. Dia semua ada kecuali lepas asar dan juga selepas subuh. Ada dalil umum, dalil khusus. Tapi yang dalil apa, dalil umum pada solat di antara apa azan dan iqamah tu memang ada adalah Nabi kata banikul azan ini solat. Di antara dua azan tu ada solat. So, jadi kita patut buatlah, patut buat. Pasal Nabi memang sentiasa macam tu. Sebab tu para sahabat Nabi SAW dalam menjaga sunnah ni, kita perhatikan Allah Ta'ala jelaskan kedudukan mereka. Macam surah Al-Fathu, ayat terakhir surah Al-Fathu. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang bersama Muhammad, asyidda'u ala kuffar, asyidda'u ala kuffar, mereka tegas kata orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasayang di antara mereka. Ini antara ciri-ciri awal. Lepas tu kemudian orang sebut, yang pasal kita kata sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan mereka, jaga, tarahum ruka'an sujada, engkau lihat mereka banyak rukuk, banyak sujud. Banyak rukuk, banyak sujud. Yang pada zaman kita sekarang ni, kita dapati telah banyak hilangnya cara berkenaan. Mana orang tu mungkin boleh duduk berkasidah berjam-jam, tapi tak boleh solat sunat dengan banyak. Dia tak boleh. Solat sunat yang Nabi galakkan seperti akhir malam, pada akhir apa separuh malam ke, itu tak boleh buat. Solat rawatib tak boleh buat. Tak rajin nak jaga. Tapi bila suruh buat benda kemukan, rajin ke depan. Ini masalah. Sebab balik pada asal, mendapat terhidayah lah, terpandu dengan panduan Nabi. Nabi tunjukkan cara dekat diri pada Tuhan. Dia follow. Ini antara pertama sekali. Bila kita kata orang tu tak Rasul, kita dapat lihat di situ. Okay. Kata-kata Rasul ni menjadi paling agung dan paling mulia di mata dia. Okay. Kedua, dia berusaha untuk mencari dan mendapatkan apa yang halal pada semua urusan dia. Dia tak kisah nak makan apa. Tak kisahlah, nanti Tuhan mengampunkan. Ini masalah lah. Sebab dalam arahan Nabi munculnya, Nabi kata, kullu min nabata min haram fannaru aula bihi, setiap apa daging yang tumbuh daripada yang haram maka nerakalah paling layak untuknya. Ataupun Nabi sebut tentang masalah orang yang berdoa dalam keadaan musafir, kusut masai berdebu, angkat tangan ke langit tapi tak dimakbulkan sebab makanan dia haram, pakaian dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, cari makan dengan haram, macam mana dimakbulkan untuk dia. So jadi kena adalah, mana boleh orang tu dia ikut sunnah Nabi buat macam-macam sekarang solat tahfiz. Zaman sekarang ni banyak orang suka buka solat tahfiz. Tapi dari segi tindakan perangai, dia tak nak ikut. Kita tahu Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi cinta Rasul tadi kita buktikan dengan kita ikuti jejak langkah baginda. Baginda tak makan. Hatta contoh macam Nabi SAW. Lapar mana sekalipun Nabi takkan makan sedekah. Apa telah haram kat atas baginda, contoh sedekah, Nabi takkan makan. Hatta tak bagi anak dia makan. Cucu dia, Hasan bin Ali bin Abi Talib, pernah sekali makan tamar sedekah. Budak kecil, tak tahu apa. Nabi, dia datang ambil tamar sedekah masuk mulut. Nabi tangkap, Nabi korek tekak dia. Nabi kata, keh, Nabi kata, buang. Kau tak tahu ke bahawa ini haram untuk keluarga Muhammad dan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad? Cucu dia tak faham apa pun. Nabi korek tekak. Nak tunjukkan menjaga yang halal tu penting. Tapi zaman kita sekarang ni, banyak orang kadang-kadang dia rasa macam, tak apalah buat maksiat. Tak apalah makan haram. Tapi asalkan cinta Rasul. Ini jaga-jaga sikit. Ini antara benda yang kita tak nampak cinta benar. Macam macam nangkis lah, macam Imam Syafi'i kata, laukana hubbaka sadiqan la ata'. Tahu kalau cinta engkau benar, pasti kau taat kepada dia, itu kepada Allah Ta'ala. Kerana innal muhibba lima yuhibbu muti'. Kerana orang yang mencintai kepada yang cinta ini cintai akan taat. Ini jelas eh. Okay, ketiga, antara bentuk rupa penzahiran bagi mentaati Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk membantu orang fakir, miskin dan juga belas kasihan kepada mereka. Ini pun ada juga. Kadang-kadang kita sibuk dengan amal kita, sibuk dengan kita punya apa ibadat, kita lupa berkenaan masalah hubungan sama manusia. Kita memang dua hubungan. Kena ada hubungan ke sini-sini. Sebab tu Nabi pernah kata, ana wa kafiltum ka hayatin fil jannah. Aku dan orang jaga anak yatim macam ni dalam syurga nanti. Aku dan orang tanggung anak yatim macam ni dalam syurga nanti. Jadi benda tu kena berlaku lah. Dan zaman sekarang ni kita kata, pada musim-musim apa kesusahan masyarakat berlaku, maka usahakanlah. Kalau kita tak boleh buat sendiri, duit tak ada, maka kita pandu orang yang ada keupayaan untuk buat. Betul kita tahu kemiskinan apa tajuk kekurangan kewangan tu berlaku, tapi tidaklah kita galakkan orang untuk jadi sendirinya. Sebab Nabi SAW adalah seorang yang sangat apa, sangat-sangat pemurah. Bahkan para sahabat kata dia lebih pemurah banding angin yang bertiup. Mana pantang minta dia mesti bagi. Orang kita tak macam tu. Sebab tu kat sini kita nak contoh Nabi, kena buat macam tu lah. Cinta Nabi, kita buat macam Nabi buat. Amal macam Nabi amal. Kan? Bila nak dekat diri Allah Ta'ala dengan cara Nabi tunjuk. Bila kita kata nak usaha jaga makan kita halal kita. Makan kita halal eh? Halal. Kemudian usahakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Terutama orang fakir, miskin dan juga belas kasihan pada mereka. Jangan sampai kita asyik sibuk ini sedikit, ini sedikit tapi tak pernah bagi. Banyak orang suka gunakan istilah sindiket. Oh, ni sindiket ni ustaz, ni sindiket ni ustaz. Tapi soalannya awak bagi tak? Kan kalau tak sindiket pun kena dekut juga. Kadang-kadang kena jaga-jaga bab ni. Ini di antara perkara yang kena diperhatikan. Sebab Nabi SAW ni sangat pemurah. Kalau kita tak boleh pemurah macam Nabi, dan macam mana kita kata ikut Nabi? Pakai serban tingkat kan, ada selempang tapi kena dekut. Ini masalah kan? Ini kena jaga sikit. Baik. Kemudian kepentingan. Okay, apa yang penting kita taat Rasul? Sebab kita dah sebut tadi kan hukum dia. Kan di antara tanda seorang tu cinta pada Allah, pada Rasul adalah dia mentaati Rasul. Apa bentuk rupa dia? Kita bincang hukum dan bentuk rupa. Okay, sekarang ni apa kepentingan? Okay, Allah SWT memerintahkan untuk mentaati para Nabi dan para Rasulnya. Dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 64. An-Nisa 64 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utuskan sebarang utusan, sebarang rasul, kecuali untuk ditaati rasul tadi dengan izin Allah. Mana diutus untuk ditaati, bukan untuk diagung-agungkan saja, tapi untuk ditaati. Sebab tanda mula-mula Allah Ta'ala nak daripada kita, bila kita kata ini kita syahadah, ini Rasulullah, ini utusan Allah, kita taat kepada dia. Okay, untuk ditaati eh. Dan surah An-Nisa ayat yang ke 64. Okay. Kerana mereka ni para anbiya, para rasul ni, mereka ni adalah golongan yang dipelihara maksum di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama pada tajuk penyampaian agama. Ada pun masalah manusia ke manusia, macam contoh dia terlupa ke, tertidur ke dan sebagainya, benda tu akan berlaku. Okay, dia marah ke, sayang ke, itu akan berlaku. Tapi masalah berkenaan dengan penyampaian agama, panduan agama, tidak ada kesilapan di situ. Sebab once kalau kita kata boleh silap, dan semua agama kita akan buang. Itu tak boleh eh. Okay, jadi kena faham. Memang para anbiya, para rasul adalah mereka maksum di sisi Allah Ta'ala. Okay, dan perlu diingatkan bahawa tujuan eh, daripada kerananya Allah Ta'ala utuskan para rasul, adalah supaya apa? Supaya dicontohi pada ketaatan. Mana Rasul tu menjadi penjelmaan untuk ikutan. Untuk dijelmakan ikutan dengan cara Rasul tadi. Bila orang ada orang dia kata syariat, hakikat, tarikat, makrifat kan, dia pecah-pecahkan ni. Nabi pernah pecahkan tak? Jadikan Islam ni ada kulit, ada isi. Nabi ajar macam tu ke? Kita ada tingkatan betul. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Islam ni bentuk fizikal, perbuatan. Iman ni apa dalam hati kita. Tapi kalau kita buat dua ni, kita akan sampai pada ihsan. Itu kita sembah Allah Ta'ala macam kita nampak dia. Tapi tak pernah tinggal. Tak perlu kita kata macam syariat tak penting lah. Mana boleh macam tu? Ada yang kata apa, syariat ni macam apa? Apa kulit kelapa? Keras, kontang. Keras dan kontang. Nabi ajar apa? Nabi ajar benda lain, awak ajar. Mari ajar masalah makrifat. ajar bincang benda berkenaan. Ha, ini kena jaga sikit. Sangat bahaya pada masyarakat Islam kita ni ditipu oleh golongan penunggang agama yang cuba mecah-mecahkan agama ni kepada ikut kepala dia sendiri. Kita tanya soalan, Nabi ajar ke tidak? Ha, sebab Nabi diutuskan, para ambiak, para rasul diutuskan untuk dicontohi. Cara kita dekat dia bertanpa pada rasul, itulah cara dia. Okay, dan dia menjadi ditekankan lagi mentaati rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana risalah baginda adalah penutup. Maka kita kata kepentingan mentaati baginda ni boleh kita lihat dengan banyak perkara. Antaranya kepentingan taat rasul adalah Muhammad sallallahu ada beberapa perkara. Pertama, dia adalah tanda seorang hamba tu cinta Allah. Betul kan? Maksudnya kalau orang tu kata dia cinta Allah, taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda dia. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu semua cintakan Allah, ikutlah aku. Ini Allah Taala jadikan penting pasal Muhammad SAW dari kalangan para rasul, kita tahu dah memang kita kata diutuskan para rasul, para anbiya untuk ditaati. Dan ketaatan kepada para rasul tadi penjelmaan bagi perintah Tuhan. Cuma Muhammad SAW mendapat kepentingan terbesar sebab mentaati Muhammad menjadi tanda cinta Allah Ta'ala. Semua orang boleh dakwa cinta Tuhan, cinta Allah, cinta pencipta. Rasa besarnya dapat nikmat macam-macam. Tetapi nilai sebenar kecintaan tadi adalah dengan berapa patuhnya kita kepada Muhammad SAW. Ini kena jaga. Bahkan orang yang berjaya untuk ikut Muhammad SAW, Allah Ta'ala balas balik cinta. Bukan cinta sebelah pihak. Kan cinta dengan orang kita gila bayang, tampal poster dan sebagainya. Tapi orang tak kenal kita. Zaman sekarang ni kan orang kenal yang dia Tuan Agong. Agong tak kenal kita pun. Tak kenal kita pun. Yang kita sibuk je. Saya kenal Agong. Kita kenal Ketua Polis Negara, nampak muka dia. Dia tak kenal kita. Menteri ke awak nampak muka orang ni ke, artis ke, sekian ke, ulama ke. Awak nampak gambar orang tu, rupa dia macam mana. Tapi awak tak, dia orang tak kenal awak. Sekarang ni awak tak berikan jaminan pada kita. Dengan mentaati Muhammad SAW, kita dapat dicintai semula. Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Okay. Itu kita kata yang kenapa kita kena faham kan? Bahawa kepentingan mentaati Muhammad SAW ni lebih besar. Kedua, sebab dia adalah sebab mentaati Muhammad SAW adalah sebab untuk mencapai keamanan daripada azab Allah. Okey, pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. Maksud dia Allah Ta'ala terangkan bahawa mentaati Muhammad SAW ni adalah sebab untuk selamat daripada azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, pasal Allah Ta'ala beri amaran kepada siapa menyanggahi perintah Rasulnya untuk Muhammad SAW dengan firmannya surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, hendaklah merasa takut, merasa bimbang orang-orang yang menyanggahi terhadap perintahnya Muhammad SAW ni. Bahawa apa? Bimbang apa? Antusibahum fitnatun, bahawa akan menimpa mereka fitnah. Aw yusibahum azabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Jaga-jaga. Sebab Allah Ta'ala bagi amaran. Menyanggahi Muhammad SAW boleh mendatangkan kepada seorang itu azab yang pedih. Ini macam sekarang ni kan, apa timbul tajuk nanti, ujung nanti kita bincangkan sikit. Banyak orang langgar perintah Nabi. Nabi kata jangan buat, langgar juga. Maka jaga-jaga. Maka tak mungkin okay, dikedepankan apa-apa, mana-mana kata-kata yang selain kata-kata Rasul, kata firman Ta'ala ke atas kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ada pendapat, you have your opinion. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dah sebut, maka tak ada dakwa-dakwi dah. Tak boleh ada daripada kita sebarang pilihan lain. Ha, itu pasal Allah Ta'ala berikan amaran. Bahkan kalau kita lihat dalam surah apa? Dalam surah Al-Ahzab, kan? Allah Ta'ala berikan gambaran orang yang menderhakai Rasul, kan? Berkelah sesat-sesat yang nyata. So basically kena faham, Rasul yang masuk adalah Muhammad SAW. Okay. Dan juga dalam masa sama, kepentingan mengikuti Muhammad SAW ni, mentaati baginda, dia diikat dengan, yang ketiga diikat dengan mentaati Allah Ta'ala. Maka mentaati Rasul pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah An-Nisa ayat ke-80 Allah Ta'ala nyatakan, okay, man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Berarti mentaati Rasul itu Muhammad SAW, maka dia telah mentaati Allah. Nah, dan itu adalah bahawa perintah-perintah baginda, larangan baginda adalah dari sisi Allah Ta'ala. Kerana Firman Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Najm ayat ke-3 dan 4, wama yantiku anil hawa, dan tidak dia Muhammad ni berkata daripada keinginan diri sendiri, in huwa illa wahyu yuha, jadi ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Okey. Di antara tanda lain, okay. Pertama tadi kita taat dan ikut. Okey. Kedua, di antara tanda kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan baginda dan menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. Dimaksudkan mengagungkan Nabi SAW, adalah i'tiqad, i'tiqad seorang Muslim bahawa sunnah baginda SAW adalah sebaik-baik sunnah. Mana cara baginda dalam berdakwah, cara baginda sebagai seorang suami, cara baginda sebagai seorang seorang ketua tentera, cara baginda sebagai seorang pemimpin masyarakat, cara baginda sebagai seorang sahabat, teman kepada orang lain, sebagai seorang bapa, sebagai seorang apa, bapa mertua, sebagai seorang menantu. Okey. So, jadi dia kena faham bahawa sunnah Nabi ini terbaik, sebaik-baik sunnah. Kita agungkan. Maka mencintai dan mencintainya baginda dan mengikuti baginda sebenar-benarnya pada zahir dan batin. Okey. So, ini yang kita faham. Sekarang banyak-banyak orang kadang-kadang contoh macam geng-geng yang suka sebar selawat-selawat badriyah lah, nariyah, tafrijiyah, selawat syifa, selawat ini, selawat itu. Soalan nak tanya, orang-orang ni dia agungkan Nabi tak? Kita sanggup, kita boleh berkata bahawa siapa-siapa yang memilih selawat selain selawat Nabi letakkan, yang Nabi ajarkan untuk kita baca dan solat, orang-orang tu telah mengagungkan manusia lain selain Nabi. Dengan jelas, confirm. Semana mungkin sabda Nabi kurang berkesan, kurang berfaedah, kurang berkelebihan berbanding selawat orang lain. Mana mungkin? Kecuali anda rasa Nabi itu Nabi, Rasul. Tapi tok guru saya ada sikit. Ini masalah lah. Ini problem dia. Sebab pengagungan tadi kita kena faham bahawa sunnah Nabi yang terbaik. Cara ibadat Nabi yang terbaik. Cara dekat diri Allah Nabi yang terbaik. Mana ada orang lain lagi baik? Okey. Berserta dengan orang tu kena bersungguh-sungguh untuk tidak melapasi atau melampaui batasan-batasan Allah ataupun melampau. Ataupun apa batasan? Kita muliakan Nabi tapi ada batasan dia. Okey, dari pelampauan ataupun kecuaian, dia dua. Tak boleh melampau, tak boleh cuai. Okey, di sini ada banyak dalil kalau kita lihat pemuliaan atau pemuliaan atau penghormatan kepada Nabi SAW, di antaranya solat ke atas baginda. Ini antara yang paling besar. Kita berselawat ke atas baginda. Tak ada kita sebut tok atuk kita, tidak kita sebut apa? Pak cik kita, tidak Abu Bakar, tidak Omar, tidak Osman, tidak Ali. Tidak kita sebut siapa-siapa keluarga baginda kecuali kita baginda aje. Bagindalah sallallahu alaihi wasallam yang patut diselawatkan setiap hari, setiap waktu, lepas solat sebagainya. Tapi orang kita kadang-kadang kita tengok ada orang buat apa? Ratib hadad lah, ratib atas. Yang Nabi ajar dia tinggalkan. Ataupun dia buat haul, sambutan kematian orang tertentu. Ini bukan cara mengagungkan Nabi. Sebab orang tersebut takkan lebih tinggi. Contoh kalau dia sebut nama guru dia, Syekh sekian-sekian. Soalan nak tanya, banding sahabat, banding Abu Hurairah, agak-agak guru awak tu lagi bagus ke? Banding Abu Bakar Umar? Confirm tidak. Tak ada siapa sanggup boleh berkata guru dia Kabani ke Hakoni ke siapa punya tarikat-tarikat contohnya yang beramal tarikat, dia takkan boleh kata guru dia lagi baik daripada para sahabat. Jadi kalau guru dia tak lepasi para sahabat, macam mana boleh mengatasi Nabi dan amalan? Macam mana boleh jadi atas daripada Nabi pula dari segi perbuatan apa, dan ikutan dan sebagainya, atau pemuliaan sampai disambut kematian orang tersebut, diraikan dan sebagainya? Kenapa? Kan bahkan diangkat setara dengan Nabi. Saya tengok dekat belah Hadramaut ada satu tempat apa, Masjid Al-Mihdar. Dalam tu ada tasbih besar gitu kan. Dia letak dalam apa, pintu apa bekas kaca. So bila tetamu kalau hormat daripada duta ke datang, dia akan buka. Bila buka tu budak-budak kita gonyoh mata, gonyoh siku, gonyoh sekian. Kan? Kita kata orang ni setara Nabi ke? Tak, di antara kebesaran orang tu kan, kita kata taksub Nabi kan. Kita takkan ada orang lain bersama Nabi. Itu baru betul kita mengagungkan Nabi SAW. Tak ada siapa setara Nabi. Tapi bila orang tu dia ada guru dia setara dengan Nabi SAW. Syekh ini, Syekh sekian, Rifai ke, Badwi ke, sebut nama. Kan? Siapa guru-guru yang dia ada. Dia angkat setara dengan Nabi. Ni kena ni balik lah. Kena ni balik. Okay. Sebab Allah Ta'ala, okay, antara selawat. Selawat ke atas Nabi SAW. Yang mana Allah Ta'ala firmankan Al-Quran dan surah Al-Ahzab. Surah Ahzab ayat yang ke 56. Apa yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sehingga Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu 'alaihi, selawatlah kamu ke atasnya, wasallimu taslima, dan ucap salam dengan salam yang banyak. Dan dikata dan perintah ni untuk selawat ke atas baginda ni memastikan wajib. Kerana ni Nabi SAW kan pernah sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Raghima am furajulin, zukir tu indahu falam yusalli alayya, rugilah seorang lelaki tu disebut aku di hadapannya namun dia tidak berselawat ke atasku sallallahu alaihi wasallam. Dia tak berselawat. Ini jaga. Sebab ini menunjukkan bahawa apa tahu, mengagungkan, menghormati baginda untuk sebutan tadi pun Allah Ta'ala wahyukan untuk berlaku. Apatah lagi yang lain. Tapi namun begitu kalau kita sebutkanlah mungkin antara tajuk kelebihan tersebut, macam saya sebutkan tadi, antara benda paling paling besar pengagungan tadi, kita kena letakkan tak ada siapa setara Nabi. Itu jelas. Macam orang apa macam-macam begitu apa laki orang apa orang bukan Islam, dia tulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dia letak Nabi Muhammad SAW nombor 1. Okay. Bila letakkan Nabi nombor 1 kat situ, itu petanda. Kalau dia boleh letak Nabi kat depan tu, kenapa awak letak guru awak? Kenapa awak letak wali awak mengatasi Nabi SAW? Sedangkan orang kafir pun nampak Nabi Muhammad lagi besar lagi depan. Yang orang ni ikut syekh sekian, ini maulana sekian, yang ini wali sekian. Kenapa? Di situ hilangnya pemuliaan Nabi. Awak yang kata bahawa awak muliakan Nabi juga. Saya ikut wali ni tapi muliakan Nabi. Mustahil wali awak lagi tinggi banding para sahabat. Kalau para sahabat tak masuk tengah-tengah tu, macam mana wali awak boleh masuk dalam tu? Ini benda sangat bahaya. Banyak orang kata agungkan Nabi, muliakan Nabi, tapi tidak sebenar-benarnya. Sebab apa? Sebab dalam kepala dia, dalam hati dia, bersama Nabi, ada wali kutub, ada syekh ini, ada syekh itu dan sebagainya. So, buat Nabi bukan the only one. Sebab tu kita kena ingat, bila kita bersyahadah, kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sebenarnya gandingan kepada masalah syahadah kepada tauhid. Bila kita mengesakan Allah Ta'ala dengan asyhadu an la ilaha illallah tu, maksudnya kita takkan duakan Allah Ta'ala dalam masalah ketuhanan. Dalam pengabdian diri, dalam masalah dipertuhankan, hanya Allah. Macam tu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad SAW kita kata diutusan Allah Ta'ala, tidak ada siapa-siapa setara dengan Nabi. Hatta guru mana pun sekalipun, maha guru mana. Kita ustaz ni pun tak ada siapa setara Nabi. So macam mana boleh ada manusia dia angkat wali dia sebelah Nabi SAW. Ni pelik. Sangat pelik. Tapi ini cara. Pasal kita kata cinta Nabi, maka kena apa? Kena kita mengagungkan dan mulia baginda SAW. Okay. Antara juga yang dikatakan tanda kita cinta Nabi SAW yang ketiga adalah okay, ini penzahiran okay. Membantu baginda dan juga mempertahankan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara dalil-dalil paling jelas yang menunjukkan kepada kebenaran benarnya cinta seorang muslim kepada Rasul SAW adalah membantu baginda mempertahankan sunnah baginda SAW. Sunnah baginda SAW. Apa Nabi jadikan sebagai sunnah yang Nabi tinggal daripada kita untuk ikutan? Dipertahankan. Dipertahankan. Allah Ta'ala firman Al-Quran. Al-Quran dan surah 27. Surah Al-Hashr ayat ke-8. Surah Al-Hashr ayat ke-8. Allah Ta'ala nyatakan. Pasal Allah Ta'ala nyatakan macam mana orang-orang yang dahulu Nabi, apa yang mereka ni digelar muhajirin. Yang Allah Ta'ala gelar mereka orang benar. Okay. Allah Ta'ala nyatakan harta rampasan perang diperolehi dengan tanpa pertempuran adalah lil fuqara il muhajirin, untuk orang fakir muhajirin. Alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim, yang mereka diusir daripada rumah-rumah mereka dan juga harta benda mereka. Yang mereka sebenarnya ya bertaruna fadlan min Allah wa ridwana, mereka mencari keluar ni untuk mencari kelebihan dari Allah dan redha Allah Taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka membantu keluar ni untuk membantu Allah juga rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka lah golongan yang benar. Jadi kalau kita faham kat sini kan, membantu atau memenangkan Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW ni di antara pertahanan yang paling besar. 3-4 hari ni kan kita dengar cerita kan, walillahilhamd, kan ada para sahabat kita macam Ustaz Fasan apa hafizahullah, dia tunjukkan macam mana penipuan berlaku pada masyarakat kita bertahun-tahun sebenarnya. Tajuk tentang capal Nabi lah dan sebagainya, rambut Nabi, bulu ini, bulu itu sebagainya, jubah kan, kain ini. Dia benda-benda tersebut kan dibawa ke Malaysia ni dengan penipuan, dengan tipu, sijil bohong, sijil tipu, dibawa jalan-jalan ke mana tempat. Dan bahkan sebenarnya orang yang bawa artifak tersebut, dia pergi ke tempat-tempat dia pergi tu, dia cari duit sambil tipu sijil, sambil buat, bukannya free pun, masuk kena bayar. Walaupun sikit sekalipun nilai dia, kalau dia kata orang dah ramai, dah banyak lah dapat. Pergi ke sini, pergi Melaka, nak pergi Melaka lah kot dengan cerita. Pergi kat Kelantan baru ni kena tutup dah, alhamdulillah. Tapi kita nak fahamkan sekarang, kita nak Nabi SAW terus bagi apa? Sunnah bagi dia tertegak. Kalau kita biarkan penipu-penipu macam ni bercakap, membawa kepada masyarakat penipuan dan pembohongan, dan kita kata benda-benda macam ni masalah kan? Macam saya pernah tunjukkan dalam satu potongan video, dia benda tu sebenarnya lama dekat Perlis. Kita orang buat, dia orang tangkap video tu tentang masalah capal, rajah capal. Okay, saya boleh share sikit kot kat sini. Okay, dia tajuk tentang petang capal Nabi ni kan. Dia sebenarnya orang-orang yang kata capal ni ada memang benar dan sebagainya kan. Dia orang sebenarnya ambil beberapa buah buku. Okay, buku yang terakhir yang dikarang sebenarnya macam ni lah saya tunjukkan. Saya tunjuk gambar. Saya ada buku dia. Okay. Check. Okay. Okay. Buku ni dikarang oleh orang yang mati pada tahun 1000 Hijrah. Sekejap, 1000 berapa eh? Sekejap. Nak tunjukkan gambar sikit. Okay. Okay. Ni buku ni ada manuskrip. Sekejap. Saya tunjukkan. Alamak. Oh, tak boleh share screen lah. Sorry. Saya ingatkan boleh. Macam mana? Okay. Dia pasal dalam buku saya ni, dalam komputer saya ni, saya ada buku tu. Dia ada lebih kurang dalam 123 muka surat. Ha, dia ada manuskrip. Yang kononnya, manuskrip ni lah, ini yang pertama dizahirkan eh. Tentang apa, tentang capal Nabi tu. Sekejap. Saya patutnya tunjukkan share sini. Rupanya tak boleh. Kalau dalam YouTube yang komputer, lepas kita dah on, kita tak boleh nak buka balik. Kita tak boleh nak tunjuk balik. Ha, ini masalah sikit. Okay. Tunjuk gambar sikit. Okay, dia buku tu. Check. Okay. Dia buku tu dibuat oleh apa, karang oleh seorang yang mati tahun 1037. Dia nama dia Ahmad bin Muhammad At-Tilmisani. At-Tilmisani. Dan bila dia orang buatkan apa gambar buku tersebut kan? Saya tunjuk antara contoh dia. Ha ni. Macam ni. Nampak tidak tu? Okay, ni ada buku ni. Dia bila dia kata dalam buku tersebut eh, dia sebutlah, dia bawakan banyak dalil. Ada orang tegur saya, dia kata apa, ustaz cakap benda tu. Ni manuskrip eh, daripada asal, buku asal. Kalau kita tengok belah tepi tu memang ada tulisan dia sekali. Okey. Buku ni dia karang oleh orang yang mati tahun 1034. Jarak dia dengan Nabi Muhammad SAW jauh lah kan. Okey, 1220 tahun lebih jarak dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia bukan ni. Cuma dia ambil daripada sebahagian syair. Contoh yang disebut oleh apa dalam Al-Hafiz Al-Iraqi, dia ada dia buat alfiyah tentang sirah Nabawi. Dalam tu dia sebut tentang capal apa, kasut Nabi pakai tu, slipper Nabi pakai tu, panjang dia sejengkal, 2 inci, 2 jari, kemudian lebar bawah dia macam ni. Apa tu, orang lukis. Bila orang lukis kan? Lukis. Orang ramai ingat ini benda ni pada zaman Nabi. Sedangkan tak ada pun. Yang ada dalam hadis sunnah apa kitab Syama'il dan sebagainya, tak pernah sebut pun rupa dia macam mana. Tak pernah sebut pun rupa dia macam mana. Tapi yang kelakarnya bila dapat pada kumpulan yang sesat ni, diorang pergi ambil jadikan ini benar. Sedangkan sebenarnya rajah tu dilukis berdasar khayalan orang yang konon apa yang pengarang tadi, Al-Tirmizani, Ahmad bin Muhammad Al-Tirmizani. Okey. Yang mana dia punya buku tersebut dikarang dan dijadikan buku tersebut sebagai sandaran kepada semua raja-raja yang ada sekarang ni. Siapa yang siapa yang apa? Mengapa nukilkan? Semua nukil daripada buku dia. Nama dia, nama dia, jangan nama dia. Nama dia tadi, nama dia Ahmad, okey. Shihabuddin Abdul Abbas Shihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Muqri Al-Timisani Al-Maliki. Dia mati 1041. Yang tadi saya tunjuk tadi, yang tadi tu seorang lagi. Seorang lagi. Tapi yang tu dia punya tu gelaran dia Al-Qadiri Al-Fariqi. Yang mati tahun 1043 atau 34. Jadi 1041. Yang mana dia buku ni nama dia Fathul Mu'tal Fathul Muta'al fi Madhil Ni'al Asy-Syarifah. Okey, dia buku tersebut eh. So, jadi bila dalam buku tersebut memang dia buat rajah lah, dia buat rajah berdasar kepada dia kata syair ni kata panjang sekian sejengkal, lebar dia kat sini 5 inci, dekat tengah 2 inci, dekat hujung 12 inci atau apa 6 inci, kemudian dia kata ada dua tali. Dia sebut dua tali je. So diorang pun urukilah tompok dua tu. Tompok dua tu, tompok tempat lain kat mana? Soalan sekarang ni kan, tompok tempat lain kat mana? Sebab kita nak ikat sleeper, macam tu je tak lekat kaki kita. Kena tompok belakang juga. So jadi diorang buat reka-reka. Dan kemudian digembar-gemburkan rajah ni tadi, terutama lepas daripada oleh Yusuf An-Nabhani, seorang daripada ulama daripada era zaman kita juga, yang juga dia pun terlibat dengan masalah sufism dan mereka sebarkan. Okey, balik pada asal kita sebut tadi kan, bila kita kata bahawa mesti untuk kita pun mencintai Nabi SAW, yang kita patut buat sekarang pertahankan sunnah Nabi. Mana orang tinggalkan sunnah, masalah capal ni tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan pun dengan membantu Nabi. Sebab so, bantu Nabi tu dengan apa? Tolong agama Nabi yang Nabi bawa untuk dilaksanakan ibadat serupa macam Nabi. Bukan macam guru kita cakap, ustaz kita cakap, tapi Nabi katakan. Ini bantuan yang sebenar. Ini pertolongan yang sebenar. Sebab tu para sahabat Nabi SAW dahulu, kan? Mereka digelar as-sadiqun sebab mereka keluar berjihad atau berjuang tu ataupun berhijrah tu untuk membantu Allah dan juga Rasulnya. Mereka adalah orang yang benar. Dan para sahabat Nabi SAW, kalau kita lihat, mereka mengemukakan, mengedepankan, menyumbangkan sebesar-besar amalan apa dan juga amalan sedekah, menunjukkan kepada cinta mereka dan mereka melebihkan bagi pilihan baginda SAW kata diri mereka sendiri, harta mereka, anak mereka untuk mempertahankan baginda dan juga sunnah baginda SAW. Okay. Memang itu perbuatan para sahabat, bergolok gadai untuk tolong Nabi. Kan? Okay, baik. Apa hukum membantu Nabi SAW? Di antara kelebihan Allah Ta'ala dan kemuliaan dia kat atas Nabi-Nya SAW, bahawa Allah Ta'ala menanggung sejak awal lagi untuk mempertahankan bagi baginda. Okey. Dan juga Allah Ta'ala sendiri. Memang Allah Ta'ala sendiri yang pertahankan. Ni saya ada tengok satu ceramah daripada Syekh Osman Khamis yang berkenaan dengan tajuk ni. Terutama lepas daripada apa berlakunya pencelaan ataupun apa sokongan daripada Presiden Perancis untuk hak mencela Nabi Muhammad SAW sebagai hak yang bebas bagi siapa sahaja, sampai dijadikan gambar kartun tu dekat atas dinding besar-besaran dipancarkan. Nak tunjukkan bahawa dia nak lawan, nak tunjukkan bahawa kebebasan dia mengatasi kepada semua siapa saja. Walaupun saya ingat dalam apa Ustaz apa Firdaus Wong, kan dia disebutkan, dia kata kalau kita cela, kita kata apa Holocaust tu tak jadi, kita kena saman, kita salah. Tapi kalau cela Nabi Muhammad tak apa. Mana hina orang Yahudi tak boleh. Hina Muhammad tak apa. Hina orang Islam tak apa. Ini adalah hak. Hak bagi siapa saja. Ini masalah, melampau lah. Tapi kena ingat, sebenarnya Allah SWT sendiri sebut dalam Quran berkenaan kedudukan Nabi SAW. Kedudukan baginda SAW dalam masalah apa? Masalah apa? Pertahanan dan perlindungan. Allah SWT sebut dalam Quran dalam surah Al-Hijr. Ayat ke-95 Allah SWT katakan, inna kafainakal mustahzi'in. So kami telah cukupkan kau. Memandaikan untuk kau. Kami cukup dah. Kau tak payah masuk campur terhadap orang yang mengejek-ngejek, orang yang memperolok-olokkan. Kami akan lindung kau daripada orang yang mengolok-olokkan kau. Allah Ta'ala janjikan. Dia macam mana Allah Ta'ala katakanlah. Mana maksudnya? Sebenarnya Allah Ta'ala telah tolak kan, kembalikan balik setiap dakwaan-dakwaan yang batil di sekitar baginda SAW, daripada contoh tuduhan gila. Ya. Yeah? Sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dan surah At-Takwir, wa ma sahbikum bimajnun. Ayat ke-20 surah At-Takwir ayat yang ke-22. Wa ma sahbikum bimajnun. Dia tak, teman kamu ni tak gila. Dan juga Allah Ta'ala pertahankan baginda daripada orang yang kata baginda itu penyihir. Dalam surah Al-Isra ayat 47. Isra 47 Allah Ta'ala nyatakan, "Idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura." Tatkala mereka berkata orang-orang yang zalim bahawa bahawa kadian semua ni orang Islam tak ikut kecuali seorang lelaki yang disihir. Dan bahkan Allah Ta'ala janjikan barang siapa yang mengejek-ngejek dan memburukkan Nabi SAW dengan firman-Nya dalam surah At-Takwir ayat ketiga. Surah At-Takwir Al-Kausar, surah Al-Kausar. At-Takwir 22. Al-Kausar ayat ketiga. Allah katakan inna sya'ni aka huwal abtar. Jadi orang yang menentang kau hai Muhammad, dialah yang terputus akan hubungan atau putusnya nasab. Pasal orang tuduh Nabi pasal anak lelaki tak hidup, maka ada yang memburuk-burukkan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala membalas bagi pihak baginda SAW. Lepas tu dalam surah Taubah pun ada Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan kalau kita tak nak tolong Nabi SAW kan, illa tansuruhu, kalau kamu tak tolong Muhammad pun, faqad nasarahullah. Allah Ta'ala telah membantu baginda. Dalam surah Taubah ayat yang ke 40 illa tansuruhu, kalau kamu tak nak tolong dia pun, faqad nasarahullah, Allah Ta'ala tolong dia. Maksud dia Allah Ta'ala dia janjikan. Kerana ini kalau kita kata kalau Allah Ta'ala mempertahankan tentang maruah Nabi, kan, kedudukan Nabi SAW daripada orang mengejek dan sebagainya, kita umat Islam lagi patut mempertahankan baginda SAW daripada perkara macam ni. Okay, ini sebab kita kena faham. Perbuatan kita kadang-kadang yang kita mungkin rasa pengagungan, pemuliaan, kadang-kadang adalah penghinaan. Penghinaan. Contoh macam kalau kita buat majlis, kemudian kita kata Nabi datang hadir majlis kita, kita kata Nabi, kita datangkan khurafat dan dongeng tentang Nabi SAW, sampaikan ditawakan oleh orang-orang kafir, diburukkan oleh orang kafir dengan sebab itu. Sedangkan pegangan kita pada ajaran baginda dengan benar, itu yang menjadikan baginda lebih mulia. Bantuan dengan cara agama tadi, bukan datang dengan kita buat suka hati kita, pakai logo Muhammad Rasulullah kat dada, buat apa? Maksud jamban kan sama je, tak elok juga. Sebab tu cara pemuliaan tadi mesti ikut cara yang benar. Bukan dengan cara kita nak, bahkan mempertahankan, bukan sokong bawa roboh. Bukan sokong membawa pada roboh. Kita sokong baginda, kuatkan baginda, pertahankan baginda. Macam Allah Ta'ala buat tunjuk kepada kita. Contoh-contoh banyak. Jadi wajib kata orang Islam untuk mempertahankan baginda SAW. Berserta dengan apa? Mereka memperhiaskan diri mereka dengan akhlak yang digalakkan oleh ke atasnya oleh baginda SAW. Dan mempertahankan baginda, dan juga menolak sebarang kecubuhan, perkara-perkara yang tak senonoh ke apa benda yang ditimbulkan yang kadangkala datang kepada nama baginda SAW. Okay. Cara untuk menolong baginda SAW. Cara untuk menolong baginda SAW. Ini cara dia. Boleh untuk seorang Muslim mempertahankan Rasulullah SAW dan membantu baginda dengan menolak syubhat-syubhat yang datang terhadap sunnah baginda dengan beberapa cara. Disebut di antaranya. Pertama, berpegang apa datang daripada baginda SAW. Okay. Dan mengkaji sunnah baginda dan beriktizam dengan sunnah-sunnah baginda SAW. Ini cara pertama. Pastikan solat kita macam Nabi. Bukan solat ikut ustaz kita. Nabi. Cara urus jenazah ikut cara Nabi. Jadi dekat situ memang ini adalah bantuan yang terbesar. Orang akan nampak bahawa Nabi Muhammad ni diagungkan, dimuliakan dengan benar. Pasal itu Nabi kata, macam orang kata, fattabi'uni, ikut aku. Mana Allah Ta'ala kata tentang Nabi, suruh orang ramai, ikutlah aku, ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara cara membantu baginda adalah, menolong baginda adalah dengan melebihkan mencintai baginda ke atas mencintai diri sendiri. Anak, keluarga dan harta. Maksudnya jangan kita kerana takutkan jawatan kita, harta kita hilang dan sebagainya, takut sokongan hilang, takut orang tak bagi duit ke dan sebagainya, maka jangan kita fikirkan itu. Kita bukan bekerja untuk diri kita, kita bekerja untuk agama. Suatu kalangan kata orang tak suka kita, itu kan kerja kita. Kadang-kadang ada orang kata, "Ayalah ustaz, ni cara kita ni mungkin kita tak apa macam setengah-setengah orang kan yang liberal. Kan dia nak bengkokkan agama ni ikut kepada orang kafir nak. Dia nak apa Islam mesra kafir. Macam mana yang kafir orang kafir suka, itu Islam yang dia nak present." Sedangkan pendirian kita yang betul tentang Islam, itu yang penting. Kedegasan kita di atas agama ni akan membawa penghormatan kepada agama kita. Saya tengok dalam masyarakat Islam kita di Malaysia ni, ada perkara yang saya sangat jelas tengok. Macam orang Sikh. Orang Sikh, Bengali. Agama Sikh baru. Dia bukan agama lama. Pasal agama Sikh ni kalau kita kaji balik, Guru Nanak dia punya first, yang dikatakan guru yang pertama tu, siap sampai ke Mekah mengkaji, dia menggabungkan elemen-elemen agama pelbagai. Kan? Ada janggut, ada serban, ada sekian. Dia baru. Dia agama baru. Dia bukan lama. Pengasas agama tu pun ada gambar lagi. Zaman kita ada gambar. Nak fahamkan wujudnya manusia tu, baru sangat. Tapi tak, ketegasan mereka dalam masalah agama, sampaikan kita di Malaysia ni, kalau kita perhatikan, banyak jabatan ke, banyak tempat ke, menghormati kehendak mereka. Contoh macam mereka tak nak, apa, tak nak cabut serban. Serban mereka pakai tu kan. Tak nak potong. Tak nak sekian. Bila kita, umat Islam, kita nak pakai serban, kan? Contoh macam nak pakai kopiah ke, tak boleh. Kena pakai sekian-sekian. Tak boleh pakai ni. Atau janggut-janggut. Diorang tak akan potong. Diorang berkeras tu tak akan potong. Diorang kata ini agama Sikh. Tapi kita umat Islam, nak kata ada janggut ni pun, jadi tajuk. Dalam askar, dalam polis, dia bagi tak kemas. Kita boleh kemas kan? Masa tak kemas, boleh persoalkan lain. Tapi untuk lelaki tu berjanggut, kita kata tak boleh. Atas dasar kerana sekian-sekian. Kenapa bila orang bukan Islam, contoh Sikh tadi boleh? Sebab mereka tegas. Di atas agama yang atas fahaman mereka, walaupun dengan sesat, mereka berkeras. Takkan ubah. Walaupun agama tu hanya baru muncul. Fahaman tu baru muncul. Kenapa tiba-tiba kita kena patuh? Tapi bila umat Islam kita, kan, nak simpan janggut, tak boleh. Oh, sebab tak memenuhi apa karakteristik atau kriteria ataupun apa, panggil apa? Protokol. Protokol. Ini masalah lah, disiplin dan sebagainya. Ini jaga-jaga sikit. Sebab kita tak ada. Dan sebab tu kita lebihkan kepada cinta. Saya kenal seorang hamba Ta'ala. Tapi zaman lama lah, dia cerita dengan saya. Dia masuk askar. Bila masuk askar, dia simpan janggut. Dia biarkan janggut dia ada. Jadi bos dia panggil, marah. Kapten dia marah. Dia kata jawab. Dia kata, kenapa orang Sikh boleh, saya tak boleh? Itu agama dia. Habis ni agama Islam, saya kata. Yalah betul, kalau kapten tadi, tak, bos besar tak nak simpan, tu lantak dia. Tapi masalah ini, ni Nabi suruh. Lepas tu lah sekali dia bagi option. Sama ada potong atau resign. Dia kata zaman tu, ketika tu boleh resign daripada tentera, dia resign lah. Dia kata ini lagi mahal daripada nak lepaskan kejar jawatan atau kerja tadi, sampaikan ini, sunnah Nabi ni ditinggalkan buat apa. Tapi pada orang Islam sendiri, ini patut dia rasa aib, rasa malu. Pasal benda yang Islam sendiri, yang Nabi ajarkan, Nabi arahkan, Nabi suruh, tidak dapat tempat pada masyarakat Islam sendiri. Tidak ada nilai. Orang kafir punya nilai lagi besar untuk bercakap tentang hak mereka. Na'udzubillah min zalik. Okay. Kemudian, mengagungkan sunnah Nabi. Di antara cara kita membantu Nabi adalah mengagungkan sunnah Nabi SAW. Yeah? Dan juga mempertahankannya. Dengan menghafal dia. Hafal. Menjaganya. Melindunginya daripada penyelewengan. Menolak syubhat-syubhat para pendusta. Mana orang yang menipu tentang Nabi. Kita lawan. Kita yang biarkan. Ni ada pula kita kan separuh ni, dia ada selebriti pelik ni kan. Dia kata, ustaz ni, yalah, cool je walaupun orang marah. Orang marah kerana menipu atas nama Nabi. Berbohong atas nama Nabi. Kita boleh duduk dia sebelah-sebelah, kita kata, tak apa, ustaz ni cool. Ustaz ni bagus je, relax je. Walaupun tipu atas nama Nabi pun, cool. Ini masalah pelik. Kan di mana duduknya, kedudukan anda sebagai ahli sunnah. Macam mana kita ada rasa cemburu, rasa protektif kepada sunnah Nabi berbanding dengan orang-orang yang tak mengaku sebagai sunnah. Kalau yang dibuat ahli bid'ah buat, kita faham. Orang yang ada nama konon ikut sunnah ni, boleh bercakap macam tu, nilai tak ada. Cuba try kutuk dia. Kutuk dia, duduk meja dia takkan duduk. Kalau kutuk diri mereka ni, kan, orang kita tutup bapak dia ke, takkan duduk semeja dengan kita. Atau kutuk guru dia, takkan duduk semeja dengan kita. Tapi orang selamba je, tipu atas nama Nabi, dan Nabi larang tipu atas nama Nabi, tapi boleh dia selamba je, rasa tak kisah. Ini sangat bahaya. Okay. Dan juga pertahankanlah dia syubhat-syubhat penipu yang kata pedofil lah, kata Nabi kahwin dengan budak-budak lah sebagainya. Semua tu patut kita pertahankan. Belajar. Sampai tahu fakta untuk kita pertahankan Nabi SAW. Kemudian, di antara cara juga, yang keempat, membantu Nabi SAW. Sebagai membantu Nabi ni antara penzahiran bagi kita cinta. Okay. Adalah berusaha dan menzahirkan gambaran yang baik tentang Nabi SAW. Dan juga Islam. Dengan apa? Dengan menolak segala kebatilan atau syubhat-syubhat yang diarahkan kepada Nabi SAW dan juga Islam. Kita kena jadikan macam tu. Okay. Okay, kemudian, antara tanda cinta Nabi SAW. Yang kita sebut tadi, mula-mula sekali adalah ketaatan. Ya, mula tadi kita ambil cinta Nabi. Kita kata, dizahirkan dengan taat Nabi. Kemudian, dengan mengagungkan muliakan Nabi. SAW, kemudian membantu Nabi SAW. Okay. Jadi kita masuk pada cara-cara dan cara-cara. Okay. Yang keempat, di antara cara-cara kita realiti ataupun penzahiran bagi mencintai Nabi SAW adalah mencontohi baginda. Ikut sunnah baginda satu benda, contohi baginda satu benda yang lain. So ada benda kadang-kadang yang kita kata level kedudukan amalan atau perilaku Nabi SAW tu yang mungkin pada para sahabat tak selembut itu atau para sahabat tak sebaik itu. Tapi Nabi takkanlah kata para sahabat keluar daripada agama. Sunnah lain. Sunnah dalam ibadat, sunnah dalam masalah akidah dan sebagainya, itu kena ikut. Yang Nabi tunjuk kita untuk kita akidah, ibadah, memang kita kena wajib. Bahkan akhlak-akhlak yang Nabi letakkan, macam makan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Ini adalah sunnah wajib. Sunnah yang wajib. Okay, contoh ni macam tambahan lah, macam sekarang kita baca. Mencontohi baginda SAW. Okay. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, Okey, Allah Ta'ala tekan Al-Quran. Ayat pertama tadi, surah Ahzab. Ayat ke-21. Allah Ta'ala tekan, laqad kana lakum fi Rasulillah. Demi sungguh telah ada untuk kamu pada Rasulullah SAW. Uswatun hasanah, teladan yang baik. Tapi untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi siapa yang takutkan atau harapkan Allah Taala dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, ingat Allah Taala dengan banyak. Manakala siapa yang ingat Allah dengan banyak dan takut ataupun harap tentang hari kiamat atau bertemu Allah Taala nanti, maka pada Rasulullah tu ada contoh teladan yang baik. Maka Allah Taala memerintahkan orang Islam untuk mencontohi terhadap Nabi baginda SAW, menjadikan baginda dan bahkan menjadikan itu sebagai sebab untuk hidayah. Allah Ta'ala jadikan itu sebab ikut Rasul tu, ikut Nabi ni, adalah sebab untuk hidayah. Dalam surah, okay, dalam surah An-Nur. Nur, ayat ke-54. Allah Ta'ala jadikan, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kul ati'ullah wa ati'ur Rasul. Katakan Muhammad, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Fa'in tawallau fa'innama alaihima hummila wa'alaikum ma'humiltum. Jika kalian berpaling, tak nak ikut, maka hanya ke atas Muhammad, ke atas dia, itu Muhammad, apa yang ditanggungkan. Dan ke atas kalian, apa yang kalian ditanggungkan. Wa in tuti'u tahtadu, kalau kamu taati dia, kamu pasti mendapat hidayah. Jadi mencontohi baginda SAW ni adalah apa seorang Muslim ni mencontohi Rasulnya, dia mencapai kelurusan di atas jalan hidayah dan kebenaran dan keteguhan di atas perintah-perintah Islam. Okey, mencontohi Nabi SAW ni di banyak sudut. Kalau kita perhatikan ikutan kepada Nabi ni, pertama sekali apa? Dalam ibadat. Ini nombor empat ni, contoh Nabi ni paling pertama dalam ibadat. Di sana terbanyak perkara. Dari contoh, dari bentuk-bentuk ikutan kepada Rasulullah SAW pada ibadat baginda. Disebut di sini di antaranya pertama. Pertama antaranya adalah berterusan berzikir mengingati Allah Ta'ala dan membanyakkan berzikir mengingati Allah Ta'ala. Okay? Tapi dengan cara yang Nabi ajar lah. Jangan reka zikir baru hu-hu-hu pula. Kan Nabi tak pernah ajar. Soalan, Nabi ajar tak? Zikir Allah saja. Tak ada. Ada satu hadis Nabi, Allah, Allah, Allah, tak ada. Hu-hu, lagi tak ada. So, kenapa kena buat cara lain? So, kita kena zikir mengingati Allah Ta'ala banyak macam Nabi. Tapi dalam sama, cara tersebut mesti ikut cara yang Nabi tunjukkan. Memang Nabi sendiri SAW memang menggalakkan untuk orang berzikir mengingati Allah Ta'ala. Bagi sebut dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis riwayat, sekejap, 37. Okey, Imam Bukhari Bukhari. Daripada Abi Musa Al-Asy'ari, dia kata, Nabi kata, mathalul ladhi yadhkurullaha wal ladhi la yadhkuruhu rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang berzikir mengati Tuhannya dan yang tidak berzikir mengati Tuhannya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Antara lain adalah kita mencontohi Nabi adalah qiyamul lail, bangun malam. Banyak orang bangun tengok syok lah, macam sekarang apa, tinggal di 11:11 nak beli barang, sanggup tunggu. Tapi untuk tunggu seperti akhir malam untuk solat, tak ada jugalah. Dan tak ada sangatlah pun. Ini masalah lah. Kita kata pasal ini yang Nabi SAW buat. Bagi dia bersungguh-sungguh. Jadi kita kena bersungguh-sungguh jugalah. Memang kita bukan Nabi. Tapi kita kena ikut Nabi. Contohi Nabi dalam ibadat. Kalau Nabi yang tak dosa pun, tak berdosa, maksum, beribadat semacam tu punya banyak. Dengan cara yang di sisi para sahabat masih sikit lagi. Para sahabat ada yang rasa lagi boleh buat lagi dahsyat. Tapi dalam masa sama, di sisi kita nampak banyak. Tapi itulah cara yang betul untuk kita dekat diri pada Tuhan. Baginda dahulu bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Allah Ta'ala malam. Dan itu diriwayatkan oleh Aisyah Al-Anha. Nabi SAW dahulu bangun malam sehinggalah apa? Bengkak kaki baginda. Lalu berkata Aisyah Al-Anha, kenapa engkau buat ini wahai Rasulullah? Kan? Sedangkan Allah Ta'ala telah ampunkan untuk engkau apa telah lalu dari dosa engkau dan apa yang terkini. Maka Nabi kata apa? Afala uhibbu an akun abdan syakura. Tak bolehkah aku suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Okay? Jadi falam dan apabila baginda dah mula badan baginda mula naik ada apa baginda solat dalam keadaan duduk saja. Dan bila nak rukuk dan baginda bangun dan baca kemudian baginda akan rukuk. Baginda akan solat duduk kemudian baginda akan berdiri rukuk kemudian Nabi apa teruskan solat sambung solat. Cuma nak fahamkan sekarang kat sini bahawa Nabi SAW kan dia buat ibadat tadi. Bangun malam dan apa dan bahkan kalau kita ikut dalam surah Al-Muzammil tempoh bangun malam tu panjang. Dia pernah sekali kes apa geng-geng apa kadzab. Kan dia punya geng-geng itu kata, mana ustaz tahu apa Nabi bangun malam solat sebagainya. Saya kata tak tengok dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala suruh Nabi bangkit malam tu seluruh malam kecuali sedikit dia tidur. Lepas tu sebut separuh malam. Separuh malam 6 jam. Kan? Atau kurang dari separuh, 1/3 malam 4 jam ataupun tambah lebih 2/3 malam 8 jam. Dan baca Quran dengan tartil. Memang Allah tak sebut akhir surah tu pun Allah tak sebut. Allah Ta'ala tahu engkau inna rabbaka ya'lam Tuhanmu wahai Muhammad tahu bahawa engkau bangun kurang 2/3 malam. Separuh malam je dan 1/3 malam je dan orang bersama dengan engkau. Maksud dia Allah Ta'ala letak gitu. Kalau 1/3 saya kata kalau 4 jam berdiri tak bengkak kaki je. Try tengok. Itu kita kata hadis Nabi ni benar kau di Quran sendiri. Itu kat sini kena fahamlah ada antara contoh benda-benda patut kita buat. Dan kita kata keberanian baginda, contohi keberanian baginda. Baginda dahulu manusia paling berani. Dari segi hati dan dahulu orang Islam dalam peperangan mereka berlindung belakang baginda Rasulullah dan tak menolak baginda dan baginda tak pernah menolak untuk berundur tak ada berundur dan tiga dalam peperangan tidak juga lari tak pernah lari bahkan seorang nabi memang takkan lari daripada peperangan. Okey, itu dan contoh dalam ibadat. Kemudian ada contoh lain dalam apa dalam masalah akhlak. Okey, contohi Nabi dalam masalah akhlak. Kalau kita contohi Nabi masalah akhlak, ni kita kata banyak. Ha, ini yang kita tinggal lah mungkin kadang-kadang pada sebagian orang. Terutama orang lelaki. Okay. Di antara bentuk-bentuk contohi Nabi SAW dalam akhlak baginda ada berikut. Pertama, okay, kebenaran baginda. Okay. Baginda bercakap benar. Maka tak datang bahawa Rasulullah SAW dahulu menipu dalam kehidupan baginda sama sekali. Cuba. Jadi kita kena cuba untuk tidak menipu. Tak nak berbohong. Tak kira sama ada ketika dalam keadaan bersungguh ataupun bergurau. Gurau bohong pun tak ada. Apalagi buat lawak bohong lagi salah. Allah Ta'ala firman Al-Quran. Ya, dalam ayat 39. Dalam surah Az-Zumar ayat 33. Surah Zumar ayat 33 Allah Ta'ala katakan. Walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan yang datang dengan kebenaran dan dibenarkan dengannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya? Yang mana datang, dia bawa datang dan dibenarkan dia. Mana baginda ni bukan setakat dia benar. Dia apa dia bawa pun benar. Dua-dua sekali. So ini antara benda yang kena jagalah. Lidah kita pastikan kalau boleh jangan kita menuturkan pembohongan dengan mudah. Jangan tuturkan pada anak tak boleh. Semua sekali tak dibenarkan. Patutnya kita contohi Nabi kat situ. Ni berbohong macam mana? Kan, contoh macam orang yang buat sijil palsu tentang Nabi. Lagi dah teruk. Kan? Nah, ini masalah. Bahkan buat hadis palsu pun banyak. Tentang Nabi. Menipu lagi dah teruk. Baik. Kemudian antara lain adalah kesabaran baginda. Ha, ini contoh lain kalau kita berdakwah sebagai kesabaran kena ada. Baginda SAW bersabar. Okay? Maka bersabar tadi hatta ketika melayan akan orang-orang apa? Anak yatim. Dalam ketika keyatiman baginda. Ketika baginda tengah yatim tu, tak ada keluarga sebagainya, tak mengeluh. Tak keluh kesah. Tak ada siapa. Bapak tak ada, tak keluh kesah. Kefakiran miskin pun tak keluh kesah. Okay. Keluarga terusir daripada keluarga pun sampai tinggal di kawasan yang jauh pun tak ada. Tak keluh kesah. Jadi banyak musibah dan juga cubaan menimpa baginda. Kan? Tapi dia kata Nabi bersabar. Nabi bersabar dan Nabi mengharap ganjaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 127. Wasbir. Bersabarlah hai Muhammad. Wa ma sabruka illa billah. Dan tiada sabar engkau kecuali bersama-sama Allah Ta'ala. Wa la tahzan alaihim. Yang kau bersedih ke atas mereka. Mereka tak nak ikut engkau, jangan sedih. Wa la taku fi dhaiki mimma yamkurun. Yang kamu rasa sempit hati, sempat dia ada terhadap apa mereka usahakan. Mereka buat helah ke atas engkau, buat tak tahu je. Okay. Selain itu kena contohnya Nabi dalam masalah apa? Kemurahan dan juga apa? Dan juga dan juga apa apa kedermawanan, kedermawanan kita dermawan dan juga murah hati macam Nabi SAW. Nabi SAW dahulu amat amat pemurah, amat amat dermawan, ya, tanpa takut kepakiran ataupun rasa sempit hidup. Okay, dahulu baginda SAW bersabda dalam hadis apa dalam apa dalam, dalam contoh dalam ayat apa dalam hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah anhu, ya, daripada Abu Hurairah anhu, dia kata man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah di hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Tetamunya. Jadi kalau kita kata, kita kata benda-benda macam ni banyaklah. Kalau kita nak tengok dalam buku-buku tentang akhlak Nabi SAW, memang ada cara banyak kita boleh tahu berkenaan dengan akhlak Nabi dahulu macam mana. Ada kita kitab dikarang. So jadi kita kita boleh apa boleh check kat situ nanti insya-Allah kalau ada rezeki. Baik. Okey, jadi kita dah sampai empat, eh. Empat. Empat kita apa mencontohi Nabi. Okey, yang kelima, antara tanda-tanda bukti kita mencintai Nabi SAW adalah mencintai sahabat-sahabat baginda dan ahli keluarga baginda. Okay, mencintai sahabat baginda, pertama sekali, eh, disebutkan kerana Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala muliakan para sahabat Nabi SAW dengan sebab mereka mendampingi baginda SAW. Mempertahankan bagi Islam. Mereka dahulu, para sahabat telah mengerahkan di jalan Allah Ta'ala setiap yang mahal dan juga yang ternilai, bernilai. Semua benda mereka korbankan. Jadi memang hak kata orang Islam ni untuk mencintai mereka, memuliakan mereka dan juga mengagungkan mereka serta mencontohi dengan mereka. Okay? Dan tidak tidak kita masuk campur pada apa benda terjadi antara mereka daripada percanggahan. Tidak tidak ada apa dan tidak sah. Apa untuk apa apa apa apa apa, apa untuk seorang Muslim masuk tengah-tengah menjadi hakim di antara para sahabat. Okay? Dan telah datang banyak. Okay, banyak hadis-hadis dalil-dalil yang menyuruh kita untuk cinta para sahabat. Kalau ikut-ikutan ada dan surah At-Taubah ke 100. Surah At-Taubah ke 100 memang suruh Allah Ta'ala suruh kita ikut para sahabat yang awal yang masuk Islam. Okey. Dia pernah Muhajir dan Ansar, eh. Okay. Dan lain tu ada hadis Nabi SAW yang Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata ayatul iman hubbul ansar. Tanda iman adalah mencintai ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar, dan bukti kemunafikan adalah benci ansar. Jadi sampai macam sekali. Masa kalau orang tu dia burukkan para sahabat, macam ada satu seorang apa yang dari syiahkan jadi sesat. Apa? Ismail Kasim, eh. Sahabat telah munafik, dia katanya tu. Ini contohlah macam mana boleh kita cakap macam tu tentang para sahabat Nabi. Awak takkan sampai tahap para sahabat pun. Cuma memang pasal kes dia, orang yang nak tambah agama, nak buat amalan tersendiri, macam itu macam amalan apa lahirnya Nabi SAW. Ni amalan yang sebenarnya tak muncul kecuali pada kurun yang ada kata kurun keempat di tangan kerajaan Fatimiyah, ada kata pada kurun yang ke 5-6 apa berdasar kepada apa seorang raja raja yang bernama cek Malik Muzaffar, Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkabari. Ni raja dekat Erbil dekat Iraq. Dia di antara yang apa? Yang apa yang dikatakan mula. Tapi sebenarnya kalau sebenarnya yang awal pada kerajaan Fatimiyah lah. Yang mereka ni dihentikan amalan mereka ni bila Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Mesir. Dia tutup semua. Diorang memang saja sebenarnya kalau ikut kita baca sejarah kumpulan apa yang dipanggil sebagai apa kerajaan Fatimiyah ni atau kerajaan apa Bani Bani Abid. Eh? Bani Ubaid atau Abid. Yang mana mereka ni sebenarnya bukan keluarga Nabi pun, cuma mendakwa sedemikian. Tapi dan mereka memberontak kepada kerajaan Abbasiyah. Jadi bila dia kuasai Mesir dan juga Syam, dia nampak orang tak berapa nak sokong diorang. Diorang timbulkan perayaan-perayaan, sambutan tahun baru, sambutan apa Isra Mikraj, sambutan sekian supaya orang nampak kononnya diorang ni adalah orang-orang yang memang mencintai Rasul, supaya orang tak memberontak pada mereka. Ini tajuk asal yang berlaku. Tapi banyak kes lah macam kerajaan Fatimiyah tu memang bila Salahuddin Ayyubi dia take over dia nak pergi lawan tentera salib, benda pertama dia buat lah dia robohkan kerajaan Fatimiyah tadi supaya hentikan sebab diorang ni jadi tali barut. Sebab dulu Palestin pun dapat diambil oleh tentera salib, diberikan oleh kerajaan Fatimiyah sebab diorang nak minta tentera salib bantu mereka untuk lawan kerajaan apa Iraq, iaitu ketika tu kerajaan Abbasiyah lah di Iraq dan juga kerajaan Seljuk di belah atas Turki tu. So bila dia nakkan bantuan, dia bagilah Palestin. Dia bagi Palestin. So sekarang ni bila orang kita ni raikan maulid, sebenarnya dia raikan maulid yang diadakan oleh orang yang orang-orang yang merenahkan Palestin kepada tentera salib. Sebab tu Salun Ayubi dia masuk, dia robohkan dulu perkara berkenaan. Sebab dia tahu kalau sekiranya dia berperang dengan tentera salib, kalau Mesir masih lagi di tangan Fatimiyah ni, apa Bani Ubaid ni, Bani Abid ni, nescaya musuh boleh masuk balik. Jadi Salun Ayubi tutup siap-siap. Dia take over kerajaan tu, dia jatuhkan pemerintahan apa Fatimiyah ni. Yang dioranglah antara punca asal perkerayaan atau perayaan bagi apa Maulid Nabi. Atau bukan Maulid Nabi je dia buat. Fatimah, Hasan Hussein, Ali semua dia buat. Jadi kita sekarang ni kita mewarisi amalan yang bukan. Mungkin kita katalah orang kita sayang Nabi, tapi cara penzahiran kesayangan tadi bukan cara yang dikendaki oleh agama. Bahkan ada kita bimbang dalam cinta tadi lupa tentang kisah para sahabat. Sebab para sahabat paling cinta Nabi. Tapi mereka tak buat benda-benda berkenaan. Dan sebab mereka ni kesempurnaan iman Muslim tadi adalah cinta Ansar. Kerana apa? Kerana setianya mereka dan bantu Nabi, bantu mereka pada Rasulullah SAW, dan eloknya mereka apa berjiran dengan Nabi SAW, melindungi Nabi SAW. Dan tak dimestikan itu untuk, dan tak boleh kan, tak boleh, tak harus untuk seorang tu memburukkan para sahabat. Okay? Apa kata apa burukkan Ansar kat atas Muhajirin ke, apa tinggalkan negeri mereka dan sebagainya pun tak boleh juga. Bahkan kena hormati para sahabat dan cinta mereka dan cinta Muhajirin bersama-sama. Okey. Kemudian mencintai keluarga Nabi SAW. Keluarga baginda SAW. Ini pun tanda cinta Nabi SAW. Di antara kecintaan, cara kita cinta Ahlul Bait keluarga Nabi SAW adalah mencintai Nabi. Okay? Dia adalah cinta Nabi. Dan mencintai Nabi adalah cinta kepada Ahlul Bait. Sama. Dan mereka ni mula-mula sekali adalah isteri-isteri baginda SAW. Kemudian keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Okay. Itu maksudnya kena letakkan tu. Pasal mereka ni Nabi gelarkan Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib. Mereka satu grup situ. Sebab tu, tapi mula-mula sekali isteri dia. Tapi kita pelik kadang-kadang orang zaman kita sekarang ni cinta Ali kutuk isteri Nabi. Macam Syiah kan? Rafidah. Pelik. Kan? Cerca isteri Nabi tapi ambil Ali. Sedangkan kalau ikutkan kepada keluarga Nabi tu, dia bukan satu tu je. Hatta Abbas punya keluarga pun masuk. Ja'far punya keluarga pun masuk. Okay? Keluarga Bani Abdul Muttalib. Ditambah pada apa? Keturunan mereka semua sekali. Dan boleh dalilkan di atas kedudukan keluarga Nabi ini adalah apa yang berikut. Di antaranya, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Ash-Shura, surah Ash-Shura, Ash-Shura ayat ke-23. Allah Ta'ala katakan, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan, Muhammad, aku tak minta pada kalian di atas apa aku sampai ini sebarang ganjaran. Kecuali berilah kasih sayang pada apa kaum kerabat. Maksud dia muliakan, Allah Ta'ala muliakan keluarga Nabi untuk diberikan keluarga baginda kedudukan dalam ayat ni. Mana orang tu, orang kan, siapa sayang Nabi kena sayang keluarga Nabi. Berdasarkan pada ayat ayat surah Asy-Syura ayat yang ke-33. Ayat ke-23, 23. 23 surah Asy-Syura. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33 Allah Ta'ala nyatakan, "Innama yuridullah," hanya saja Allah tak menghendaki Allah Ta'ala liyudhiba ankum rijsa, untuk menghilangkan daripada kalian kotoran Ahlul Bait, wahai Ahlul Bait. Yutahhirukum tatihiran, menyucikan kamu dengan penyucian yang sesuci-sucinya. Dan ayat ni sebenarnya datang dalam tajuk berkenaan isteri-isteri Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala bersihkan mereka daripada sifat-sifat yang buruk. Allah Ta'ala kurnia atas mereka sifat-sifat Rasulullah, kata mereka sifat-sifat yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah SAW. Okay. Jadi kita kena tahu tentang Ahlul Bait. Jadi dengan sebab itu, okay, hasil bila kita kata cara, kalau kita nakkan supaya cinta pada Rasulullah SAW ni, kena tanam pada anak-anak kita. Okay? Macam kita nak didik, nak pupuk. Okay, di antara cara kelebihan kelebihan Allah Ta'ala kata umat Islam ni, boleh jadikan Nabi-Nya Muhammad SAW seafdal-afdal Rasul dan penutup mereka. Sebenarnya dijadikan kecintaan kepada baginda ni adalah ibadat, yang dengan ibadat ini seorang tu dekat diri kepada Allah Ta'ala. Kerana itu, menjadi tidak boleh tidak. Disiapkan diri manusia ni dan dididik untuk cinta Rasul. Anak ke, bapak ke, atuk ke, semua sekali kena buat. Okay, dengan berbagai cara. Antaranya adalah pertama, ini cara kita nak cinta Rasul. Kita kena apa? Mengenal kadar kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Ta'ala. First thing first, kena tahu Nabi punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala macam mana. Kerana Allah Ta'ala telah pilih baginda SAW ke atas semua manusia. Dan Allah Ta'ala bersihkan baginda daripada semua perkara. Dan Allah Ta'ala berikan dia satu recommendation yang paling tinggi. Tazkiah yang terbesar, Allah Ta'ala yang pilih. Dengan sebab itu, kena faham kedudukan dia dulu. Allah Ta'ala pilih. Bila Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala takkan silap. Dan bila Allah Ta'ala pilih, itu yang terbaik. So itu tak ada manusia lebih baik banding baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kedua, pengetahuan bahawa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi baginda adalah jalan, satu jalan, ada jalan daripada jalan-jalan masuk syurga. Ha, ini kena jelas juga. Untuk kita cinta Nabi, kita kena faham bahawa ikut sunnah Nabi, mendapat panduan dengan panduan Nabi adalah jalan daripada jalan-jalan masuk syurga. Dan yakin kena yakin bahawa ibadat takkan diterima kecuali dengan menepati apa bawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ada lagi, ialah Nabi buat macam ni tapi guru saya macam ni, bagus juga, dia ada masalah. Sebab kita nak kata macam yang disebut tadi, tak ada siapa atas Nabi. Kalau kita tunggalkan Allah dalam masalah ibadat, kita akan tunggalkan Nabi dalam masalah ikutan. Kalau tak ada ikutan kepada Nabi yang total, ada masalah. Tidak ada cinta, bohong. Sebab tu kadang-kadang kita kata orang suka 24 apa berseronok dalam tajuk berkenaan dengan apa? Yalah, menyanyi untuk Nabi, tapi bila belajar hadis Nabi tak nak duduk, hafal Quran tidak, belajar tafsir yang Nabi ajarkan tak mau dengar. Ini masalah. Okey. Semua pakai kepala sendiri. Okey. Kemudian yang ketiga untuk cara kita dapat memupuk cinta Nabi SAW adalah mengingati rahmat belas kasihan Rasulullah SAW dan juga kedudukan baginda, belas kasihan baginda, rahmat baginda terhadap umat baginda sendiri. Okey. Ditambah kepada syafaat yang besar di hari kiamat nanti Nabi SAW, kan. Nabi dah sebut. Ni kalau kita ambil dalam ayat 2 ayat second last. Surah At-Taubah ayat second last atau tanya kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum. Berat kat atas kamu, berat kat atas dia apa kamu tanggung. Harisun 'alaikum. Amat dia jaga-jaga kalian kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman dia amat-amat lembut, amat-amat penyayang. Ini Allah Ta'ala letak sini ayat kedua akhir surah At-Taubah. Kedudukan baginda macam tu sekali. Dan dalam masa sama Nabi juga pernah sebut dalam hadis yang sahih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah anhu, Nabi kata apa? Likulli nabiyyin da'watun. Semua nabi ada doa. Mustajabatun, yang dimustajabkan. Ya du'u biha, untuk dia berdoa dengannya. Wa uridu an akhtabi'a da'wati. Namun begitu aku ingin simpan doaku, dia kata da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita faham kat situ, memang itulah di antara benda yang penting. Sebab tu kena faham kat sini, pemupuk. Dan hasil kalau kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai Nabi SAW, ada hasil dia. Di sana terdapat banyak hasil-hasil yang seorang Muslim akan dapat daripada kecintaan dia pada Rasulullah SAW. Okay? Dia sebut di antaranya, pertama, mencapai kehidupan yang baik. Dapat hidup yang elok dengan merealisasikan cinta Allah dan cinta Rasul dalam hati dia. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah yang katakan, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Man siapa yang beramal soleh daripada lelaki dan juga wanita. Wahuwa mu'minun. Dan kena beriman. Dan kita tahu iman tak boleh kepada Allah Ta'ala saja, bahkan kena kepada Rasul juga. Falnuhiyannahu hayatan tayyibah. Pasti kamu hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Okay. Dan juga kemudian apa hasil lain juga adalah seruan kepada agama Allah Ta'ala dan juga kesungguhan untuk menyebarkan di tengah-tengah manusia. Bila kita dah cinta Rasul, kita akan sibuklah nak supaya orang lain pun ikut Rasul. Itu ikut Rasulullah SAW. Itu betul, baik betul. Ini ikut guru kita. Siapa? Siapa guru kita yang boleh kita angkat mengatasi Nabi? Okay. Ketiga, melesasikan istiqamah dan juga ketetapan di atas agama. Kerana orang yang cinta Rasulullah, kan Muslim ni yang memang kita kata cinta Rasul, Muslim ni kena ikut. Ikutan Muslim kepada Rasul ni, pada kata-kata, perbuatan, i'tiqad, ini termasuk dari kelaziman kecintaan pada Nabi. Automatik dia akan istiqamah. Tak ada lari kejap ikut teori konspirasi. Tak ada lari ikut takut dajjal. Kan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ni bagi siapa yang ni sikit. Sebab saya pernah jumpa kumpulan yang pelik-pelik ni kan. Di antaranya diorang kata Umar sendiri pernah bersumpah bahawa Ibnu Sayyid itu adalah dajjal. Saya jawab balik sebenarnya. Umar pegang jawatan lepas daripada Rasulullah wafat. Lepas Abu Bakar memegang jawatan, tahun ke-13 Umar pegang sampai 23. 10 tahun Umar pegang jawatan. Dan lepas Rasulullah wafat tu, dia bersama Abu Bakar, kita kata 2 tahun. 12 tahun dia sempat ketika tu. Tapi tidak ada pun riwayat yang ketika mana dia memerintah, dia sibuk. Dia jatuhkan dua kerajaan, Parsi dan Rom. Jatuh pada tentera Islam, jatuh pada kerajaan Islam. Tapi tak sibuk Umar dengan Ibn Sayyid tu, apa jadi? Kalau Umar tak sibuk, yang orang sibuk pasal? Anda kena jaga jugalah. Pasal unless anda nak kata Umar tak tahu, saya tahu. Termasuk dalam tu macam Umar bila tanya fitnah. Para sahabat jawab fitnah-fitnah. Para sahabat menjawab fitnah-fitnah. Bila ditanya berkenaan fitnah kan, Umar panggil sekian, Huzaifah cerita. Huzaifah cerita fitnah-fitnah. Tapi Huzaifah tak sibuk tentang benda tadi. Huzaifah tak tahu ke awak lagi tahu? Tu nak tanya soalan juga. Ini jaga-jaga sikit pasal banyak orang tertipu dengan keadaan berkenaan. Okey. Jadi memang kalau kita cinta Rasul, memang istiqamah kita pada agama dengan keteguhan kita, ketabahan atas agama adalah pasti. Dan yang terakhir adalah mencapai hampir duduk kedudukan pada Nabi SAW di syurga nanti. Ini adalah di antara benda yang kita harap sangat. Kan? Kerana Bukhari, Imam Bukhari, dari riwayat dan sahih beliau telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila seorang lelaki, dia tanya Nabi SAW, dia minta Nabi, dia tanya Nabi SAW, mata sa'ah. Bilakah kiamat? Bilakah kiamat? Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah. Faqala, qala magi, Nabi bersabda, ma'adat talaha, apa kau siapkan untuknya? Qala, berkata, lelaki berkenaan, ma'adat tulaha min kathirin, min kathir salatin, wala saumin, wala sadaqatin. Aku tak sediakan untuk kiamat banyak solat, tidak juga banyak puasa, tidak juga banyak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cintakan Allah dan juga Rasulnya. Qala, anta ma'aman ahbabta. Dia kata, Nabi sabda, engkau bersama orang yang kau cintai. Dan Anas bin Malik kata, tidak kami gembira dengan sesuatu daripada sabda Nabi berbanding ini. Kerana Nabi SAW adalah orang paling kami cintai. Mana barulah betul kita bersama. Kalau awak suka Habib ke, suka sekian ke, awak bersama orang tu dah nanti. Tengok keadaan. Kat mana duduknya. Kalau awak cinta Nabi, awak bersama Nabi. Ni cinta Nabi bersama Nabi. Bukan cinta orang lain. Sebab yang lain pun cinta dengan para sahabat pun kerana Nabi. Cinta pada ahli bait kerana Nabi. So Nabi adalah yang satu, yang pertama sekali, sebelum yang lain. Sebab itu kita harapkan supaya perbincangan kita pada malam ni kita dapat faedah, dan insya-Allah semoga Allah berikan pada kita kebaikan. Benda ni. Nanti lah, tajuk tak ada kaitan. Tajuk kita lain. Siapa lagi soalan tak ada kaitan, kita tinggalkan. Ada. Okay. Baik. Ala kulihal. Okay. Jadi kita dah sampai penghujung. Patutnya tadi kita start tadi. Kita lewatkan sikit. Jadi kita dah lajak sikit kan. Pukul 10. Patut kita berhenti 10 suku. So kita dah lajakkan sikit. So insyaAllah saya harap apa yang kita sampaikan pada malam ni manfaat untuk kita semua. Memang ada cadangan untuk bincang kena antara maulid dan sebagainya. Kita dua sudut sebenarnya dari segi masalah dakwah ni. Kita boleh ambil A, kita ceritakan kesilapan, atau kita B, kita cerita kesilapan sambil kita isikan apa patut buat. So macam kita sebut tadi kan, kesimpulan kita punya kelas hari ni, kita sebutkan boleh bahawa kita mencintai Nabi ni adalah penting. Sebab kita kata tajuk kita adalah bagian untuk kita mencintai Nabi SAW. Kita dah ceritakan hukum mencintai Nabi SAW. Kemudian kita nak tunjukkan apa hukum dia. Kemudian kita tunjukkan apa cara penzahiran yang kita dapat tadi. Ada lima cara ataupun kaedah untuk kita tunjukkan cinta Nabi SAW. Pertama, kita taat dan juga ikut baginda. Kedua, kita mengagungkan dan muliakan baginda SAW. Ketiga, kita bantu dan juga mempertahankan sunnah baginda SAW. Keempat, kita mengikuti Nabi SAW, mencontohi baginda. Yang kelima, kita mencintai para sahabat baginda juga keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harap supaya dapat kita hari ini berambil dan juga kita amalkan insya-Allah dalam kehidupan kita. Dan saya rasa cukup saja untuk kali ini. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.